إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين شهرمتي بعد هاريني إن شاء الله kita akan bahas tentang masalah Syiah atau yang lebih tepat Rafidah. Ini satu aliran yang sesat yang akhir-akhir ini dianggap remeh kesesatannya. Bahkan berapa tahun yang lalu saya pernah ketika membahas tentang kesesatan Syiah, ada seorang yang bertanya dengan nada usulan, bukan bertanya, "Ustaz, apakah tidak sebaiknya Syiah itu kita jadikan saja seperti madhab yang kelima di antara madhab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i? Syiah yang kelima kan selesai, sehingga kita tidak ribut terus," katanya. "Anggap saja mereka dalam mazhab yang sah sebagaimana mazhab-mazhab lainnya." Qul yang bertanya ini ammi, orang awam alias orang bodoh. Sehingga saya maklum. Saya terangkan dengan detail betapa mengerikannya kesesatan Syiah. Ternyata akhir-akhir ini muncul lagi kalimat yang sama. Bukan dari orang awam. Dari orang yang ditokohkan sebagai pejabat majlis ulama. Dan itu bukan ucapan pertama dari mereka. Masih sekian banyak tokoh-tokoh yang menganggap Syiah itu adalah sesuatu aliran yang masih dikatakan muslimin atau mazhab kelima dari mazhab muslimin. Setelah ada mazhab Hanafi, mazhab Hambali, ada mazhab Syafi'i, ada juga mazhab Syiah, katanya begitu. Ini tidak lain imma ketidaktahuan tentang masalah apa itu Syiah dan bagaimana kesesatan mereka, atau tidak kenal Islam itu apa sih. Ini lebih parah lagi. Dan yang lebih mengerikan, dia kenal Islam dan kenal Syiah tetapi memang ingin merusak kaum muslimin dan ingin memasukkan kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin dan ingin mempengaruhi sekian manusia agar mereka menjadi ragu terhadap keislamannya. Dan ini yang paling mengerikan. Dan ini tidak lain kecuali dilakukan oleh para munafik-munafik yang merupakan pion-pionnya Yahudi yang disuruh untuk menyebarkan dan memasukkan pemikiran-pemikiran sesat di tengah-tengah kaum muslimin. Ikhwan bin na'azakumullah. Nusinudban. Kita berbaik sangka. Mungkin tidak ngerti apa itu aliran Syiah. Maka hari ini kita bahas. Apa sih aliran Syiah? Apakah pantas dikatakan sebagai madhab yang kelima? Ikhwan bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Saya ambilkan ucapan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala ketika beliau memberikan muhadarah dengan judul Lamhah Anil Firq. sekilas tentang firqah-firqah. Beliau menyatakan tentang Syiah, Asy'ah humul ladzina yatasyayyi'una li ahli al-bait. Syiah adalah mereka-mereka yang yatasyayyi'un li ahli al-bait, yang mengaku golongan pencinta ahlul bait. Itu Syiah. At-tasyayyu' makna asalnya adalah al-ittiba' wal munasabah. Asal katanya kalimat tasyayya'a ya tasyayya' atau tasyayyu'an masdarnya, maknanya adalah ittiba' wal munasabah, mengikuti dan membela. Sehingga walaupun dia bukan ahlul bait, kalau dia mengikuti ahlul bait dan membela ahlul bait, memperjuangkan dan mempertahankan kehormatan ahlul bait, maka orangnya dikatakan syi'atu ahlul bait. Sebagaimana dikatakan kalimat syiah dalam ayat Al-Quran, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Yani siapa yang mengikutinya dalam agamanya adalah Ibrahim alaihissalam. Itu makna syiah secara lughatan, secara bahasa. Yani atba'uhu Ibrahim, yani diantara pengikut-pengikutnya adalah Ibrahim. Wa min ansari millatihi, dan termasuk penolong-penolongnya, pembela-pembelanya adalah Ibrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala lamma dzakara qissat Nuh, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah Nabi Nuh, Allah katakan wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan termasuk syiahnya Nuh adalah Ibrahim. Nuh di satu zaman, Ibrahim di zaman lain. Tetapi dikatakan min syi'atihi karena mazhabnya mazhab tauhid, sama dengan yang diperjuangkan oleh Nabi Nuh, pembelanya, penolongnya, pengikutnya, maka Allah katakan min syi'atihi la Ibrahim. Ikhwani fillah na'azakumullah, fa aslu tasyayyu', maka asal kata tasyayyu' adalah pembelaan dan pertolongan atau dukungan. Kalau dikatakan syiah sekarang ini secara istilah, maka jelas yang dimaksud adalah syi'atu ahlil bait atau syi'atu Ali. Dan ahlil bait menurut mereka adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa dzurriyyatuhu. Ini menurut mereka. Bahwa yang dimaksud ahlul bait hanya Ali ibn Abi Thalib dan turunannya. Sehingga mereka kadang dikatakan syi'atu Ali, kadang dikatakan syi'atu ahlul bait. Wa yazumun anna Aliyan huwa al-wasi. Dan mereka kaum syi'ah menganggap bahwa Alilah al-wasi. Al-wasi artinya orang yang mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjadi khalifah. Wa anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa sahabah zalamu Aliyan. Dan kata mereka, Abu Bakar dan Umar dan juga Utsman adalah orang-orang yang merebut haknya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Zalamu Aliyan, kata mereka, orang-orang ini merebut haknya Ali dan mendzalimi Ali bin Abi Thalib. Wa ghtasabu khilafah minhu, hakadha yaqulun. Inilah yang dikatakan Syiah, golongan yang mengaku pencinta Ahlul Bait. Kemudian mereka menganggap bahwa Ali yang lebih pantas untuk menjadi khalifah. Sedangkan Abu Bakar dan Umar dan Uthman adalah orang-orang yang tidak pantas dan merebut haknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa qad kadzabu fi dzalik, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, mereka berdusta dalam masalah itu. Kadzabu fi dzalik karena sahaba ajma'u ala bai'ati Abi Bakr radhiyallahu taala anhu. Mereka berdusta karena para sahabat sepakat. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri radhiyallahu taala anhu, ketika disampaikan berita tentang dibaiatnya Abu Bakar, dan beliau memang tidak hadir ketika itu, beliau menyatakan dengan kalimat-kalimat yang menyatakan dukungannya kepada Abu Bakar dan tidak menentangnya, tidak mencercanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka kaum Syiah menganggap bahwa ini adalah kezaliman Abu Bakar dan para sahabat yang memilih khalifah bukan Ali bin Abi Thalib. Kita baca ringkas ucapan beliau hafizahullah ta'ala. Dan kemudian menyalahkan pula mereka-mereka yang memilihnya, berarti seluruh para sahabat. Menyalahkan Abu Bakar, menyalahkan Umar, menyalahkan Uthman, dan menyalahkan seluruh para sahabat yang memilih mereka. Fa ma'na hadza annahum khawanu Aliyan, yang maknanya berarti mereka menganggap para sahabat semuanya pengkhianat yang mengkhianati haknya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad kaffaru sahaba. Mereka akhirnya mengkafirkan para sahabat. Illa adadan qalilan minhum, kecuali sedikit saja yang mereka kecualikan. Tentunya ahli bait di antaranya. Wa saru yal'anuna Abu Bakr wa Umar. Akhirnya mereka mulai melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, wa yulaqibunaha bi sanamai Quraisy. Melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, dan juga menjuluki keduanya dengan dua berhala Quraisy. Ikhwan fil din, a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Ahlus sunnah wal jamaah. Sejak awal pertama menerangkan dan meyakini satu prinsip bahwa kita memegang Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, dengan pemahaman para sahabat. Dan ini jalan kebenaran, jalan kemenangan, jalan kejayaan. Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dan ini diketahui oleh mereka kaum Yahudi. Sehingga mereka melihat satu-satunya jalan untuk menyesatkan mereka kaum muslimin adalah dengan menggunting sanadnya, dengan memutus sanadnya kepada Quran wa sunnah, yaitu para sahabat. Sehingga mereka berupaya untuk menjatuhkan kedudukan para sahabat dengan sekian macam cara. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, mereka pun sama mencerca para sahabat. Syiah mencerca para sahabat, Yahudi juga mencerca para sahabat. Demikian pula kaum orientalis juga mencerca para sahabat. Dan sekian kelompok sesat selalu mencerca para sahabat. Karena mereka tahu, kalau kaum muslimin memahami Quran dengan benar seperti pemahaman para sahabat, mereka akan jaya seperti jayanya para sahabat. Mereka tahu itu. Mereka paham betul, kalau kaum muslimin menjalani sunnah nabawiyah sesuai dengan apa yang dijalani oleh para sahabat ketika menerapkan sunnah, maka mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kemenangan-kemenangan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, la yaslah hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah membuat baik umat pertamanya. Ini para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Mereka jadi baik, mereka jadi mulia, karena mereka menerapkan Quran dan sunnah dengan tepat, sesuai dengan apa yang Allah maukan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khana bin a'azakumullah, maka orang-orang kafir Yahudi ataupun orang-orang kafir dari kalangan musyrikin ataupun orientalis ataupun siapapun mereka pasti berpikir, kalau kaum muslimin kembali kepada pemahaman para sahabat, niscaya mereka akan mengalahkan orang-orang kafir tersebut. Niscaya mereka akan menang, akan jaya. Sehingga ikhwan fillah na'udzubillah, yang menulis tentang kedustaan Abu Hurairah, Abu Hurairah, seorang orientalis. Yang berbicara tentang kejelekan Abu Hurairah, Syiah, kelompok sesat ini tadi. Dan Yahudi yang bicarakan tentang mereka, mereka para sahabat, al-mukthirina bil hadis, yang banyak meriwayatkan hadis, itu menjadi orang-orang yang pertama disikat oleh mereka. Dan juga orang-orang yang merupakan sahabat-sahabat yang mulia, yang merupakan imam-imam, yang dikatakan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yang Rasulullah SAW menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Dan dikatakan dalam riwayat lain oleh Rasulullah SAW bahwa mereka di masa 30 tahun, yang kalau dihitung 30 tahun itu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu, mereka lah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Maka mereka menghendaki agar kaum muslimin sesat, maka mereka katakan Abu Bakar pengkhianat, Umar pengkhianat, dan seterusnya. Sampai mereka menyatakan Ali lah yang pantas. Itu pun kemudian mereka selisihi ucapan-ucapan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kembali kepada ucapan Tsal al-Fawzan hafizahullah, qala bahwa mereka kaum Syiah kafaru sahabat, mengkafirkan para sahabat, dan mereka mulai melaknat para sahabat dan menjulukinya dengan dua berhala Quraisy. Kenapa kok sama ucapan Syiah dengan ucapan Yahudi? Yahudi mencerca para sahabat, ternyata Syiah pun mencerca para sahabat. Yahudi mencerca Abu Hurairah, orientalis mencerca Abu Hurairah, Syiah juga melaknat Abu Hurairah. Karena memang cikal bakalnya juga Yahudi. Dari Abdullah bin Sabah. Al-Yahudi. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama termasuk Syekh Rabi dalam kitabnya Al-Intisar. Bahwa asal-muasal mereka dari seorang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Sehingga alirannya dimiliki atau disebut dengan nama lain As-Sabaiyah. Aliran Abdullah bin Sabah. Sabaiyah. Yang pertama memasukkan syubhatnya dengan kalimat semestinya Alilah yang menjadi khalifah, kata mereka. Kata Abdullah bin Sabah. Kenapa dia menyatakan seperti itu? Dia berdalil, berhujjah, beralasan. Apa alasannya? Alasannya klasik. Lihat ya. Romawi dan lihat Persia. Yang namanya kerajaan kepemimpinan itu turun kepada keluarganya, anaknya, cucunya, dan seterusnya. Sekarang saya tanya pada kalian, siapa yang termasuk keluarga Rasulullah Ahlul Bait kalau bukan Ali yang paling pantas untuk menjadi khalifah? Bukan dengan Quran, bukan dengan sunnah, tetapi dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah atau dengan kebiasaan-kebiasaan dulu Romawi dan Persia, bahwa putra mahkota adalah anaknya. Ini pemikiran Yahudi. Dimasukkan kepada kaum muslimin dan mereka mulai termakan orang-orang yang dikatakan ghawghaiyun oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa ghawghaiyun? Orang-orang yang tidak punya ilmu, yang hanya mendengarkan ucapan yang paling keras, mereka ikut. Itu yang ikut Syiah adalah mereka. Selebihnya adalah orang-orang yang memang munafikin atau orang-orang yang memang Yahudi berpura-pura Islam dan pura menyatakan kami pencinta Ahlul Bait. Wa kadzabu wa aymullah. Mereka berdusta demi Allah. Sehingga sama ucapannya. Dengan kalimat-kalimat itu dia menyatakan berarti setelah syubhat yang pertama mulai syubhat yang kedua. Berarti Abu Bakar dan Umar adalah seorang pengkhianat yang merebut haknya Ahlul Bait. Merebut haknya putra mahkota. Mulai diajarkan untuk melaknat. Sampai semakin ekstrim, semakin ekstrim, semakin ekstrim, semakin mengerikan. Dan mereka punya perayaan khusus yang disebut dengan Yaumul Ghufran. Perayaan terbunuhnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang lebih kurang ajaran lagi, mereka mengatasnamakan Ahlul Bait. Dan mereka selalu menyatakan dengan kalimat bahwasanya apa yang kami lakukan adalah ajaran dari Ahlul Bait. Selalu menyatakan ini kata Ahlul Bait, ini kata Ali bin Abi Thalib, ini kata Hasan al-Husain, ini kata Ali Zainal Abidin, ini kata Abu Ja'far, ini kata Ja'far Sadiq, atau ini kata Abu Ja'far Muhammad. Semua yang disebut adalah orang-orang saleh, mukmin yang kita kenal sebagai orang yang bertakwa, yang faqih. Tetapi mereka berdusta atas nama mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, bahkan mereka memiliki riwayat-riwayat yang aneh. Kata mereka, kami pernah mendengarkan, sebutkan sanadnya. Sanadnya dari golongan mereka sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Bahwa aku pernah masuk ke rumah Rasulullah SAW, sedang Rasulullah SAW sedang bergembira. Ditanya, hari apa ini? Ada apa ini? Bukan kayaknya hari yang menggembirakan. Nanti kau akan tahu di masamu. Nanti kau akan tahu hari ini adalah hari yang besar. Waktu itu tanggal 9 Rabiul Awal. Ternyata tanggal itu adalah tanggal kematian Umar bin Khattab ketika dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Kemudian berdusta pula atas nama Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa sahabat Hudzaifah datang kepada Rasulullah SAW mempertanyakan hari tadi, hari apa itu? Oh, kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Rasul. Kepada Ali bin Abi Thalib, engkau mendengar dari Rasulullah SAW hari ini, hari besar, hari apa ini maksudnya? Tanggal 9 ini. Ini hari dimenangkannya Ahlul Haq dan hari dibunuhnya Ahlul Batil. Ini hari dimenangkannya orang yang menjalani jalan Ahlul Bait dan Allah menghancurkan para pembenci Ahlul Bait dan seterusnya. Kemudian kata Hudzaifah, apa ini? Hari apa yang dinamakannya? Yaumul Ghufran. Dan aku masih memiliki nama sekian puluh nama terhadap hari ini. Bahkan ada 100 sekian nama. Hari kemenangan, hari kejayaan, hari diistirahatkannya manusia dari Dajjal, dari mereka sebut dengan Tawud, dari berhala Quraisy dan seterusnya. Fanudin Azzaqullah dirayakan betul. Dan mereka memiliki lagi ucapan-ucapan dari Ahlul Bait, dari turunannya. Dari Ja'far As-Sadiq mereka punya ucapan itu. Juga dari Ali Zainal Abidin mereka juga punya ucapan itu. Ucapan-ucapan yang mengerikan yang mereka katakan, oh ini hari besar yang dirayakan oleh Ahlul Bait. Hari terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fanudin Azzaqullah wa muslimin yang saya hormati. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, wa min madhhabihim, dan termasuk madhab mereka, annahum yughluna fil a'immati min ahli al-bait, dan termasuk madhab mereka, mereka ghulu berlebih-lebihan terhadap para imam-imam dari kalangan ahlul bait, yang mereka anggap imam adalah dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Husain, kemudian anaknya sampai 12 keturunannya mereka sebut sebagai imam-imam. Yu'tunahum haqq at-tashri' wa nusha al-ahkam. Mereka menganggap bahwa para imam-imam tadi punya hak membuat syariat. Qul inna a'udzubikumullah. Ini ajaran-ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam bahwa syariat itu hak Allah Subhanahu wa taala diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kita hanya menerima. Kita manusia, kita pengikut Rasul, kita masyarakat muslimin hanya menerima hukum yang disampaikan dari Allah oleh Rasulullah SAW. Dan kita katakan sami'na wa ata'na. Sebagaimana dikatakan oleh Imamul A'immah fi zamani. Yaitu Imam Az-Zuhri rahimahullah. Yang beliau menyatakan Allah, atas Allah ilmunya. Au min Allah, dari Allah ilmunya. Walar rasulil balag wa alaina taslim. Tiga kalimat yang sangat terkenal dari beliau, dari Imam Az-Zuhri rahimahullah. Dari Allah ilmunya, Rasulullah yang menyampaikannya, kita yang menerimanya. Maka kita tidak memiliki hak membuat syariat, merubah syariat, mengganti syariat, tidak memiliki. Alaina taslim, atas kita hanya menerima sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa makana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan. Kalau Allah sudah memutuskan keputusannya, maka tidak ada pilihan lain kecuali menerima. Bahkan Allah ancam dengan ancaman yang keras, dengan sumpah atas namanya, fala wa rabbika la yu'minu, sungguh tidak demi Allah mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, mereka tidak beriman demi Rabbmu hingga mereka berhukum kepada engkau wahai Rasul, dan kemudian la yajidu fi anfusihim harajan, tidak memiliki rasa berat dalam hati mereka, dan mereka dalam keadaan yusallimu taslima, dan mereka menyerah tunduk patuh pada apa yang diputuskan oleh Allah Rasulullah. Ini ajaran Islam. Adapun ajaran yang menyatakan bahwa pimpinan imam bisa mengotak-atik syariat, punya hak untuk merubah syariat, itu ajaran Nasrani yang menyatakan bahwa pendeta bisa merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Demikian pula Yahudi yang merasa pendeta-pendeta mereka boleh merubah syariat mereka. Ini ajaran Yahudi, ajaran Nasrani yang mengatakan bahwa para tokoh-tokoh agamanya berhak membuat syariat, merubah syariat, mengganti syariat. Sedangkan Syiah Rafidhah mengaku pengikut muslimin, mengaku pengikut Rasul, tetapi mereka menyatakan bahwa imam-imam memiliki hak tasyri', barakallahu fiik. Bahwa imam-imam memiliki hak membuat syariat. Jadi apa yang haram, kalau kata imam sekarang halal, berubah jadi halal. Yang kemarin halal, kalau kata imam, sekarang saya haramkan, maka jadi haram. Ini aliran Syiah Rafidhah. Dan juga mereka memiliki keyakinan bahwa para imam boleh naskhul ahkam, memansuhkan hukum-hukum, membatalkan hukum yang ada dalam Quran dan Sunnah. Bahkan mereka dengan tegas di kajian-kajian mereka, di mimbar-mimbar mereka, yang namanya imam adalah seorang yang berhak untuk merubah syariat dan mengetahui yang gaib. Kalau tidak tahu yang gaib, bukan imam, katanya. Astaghfirullahaladzim. Khamilina azakumullah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diajarkan oleh Allah. Qul law kuntu a'lamul ghaib astaghfartu minal khair. Katakan kepada mereka, kalau aku tahu yang gaib, aku akan lebih banyak beramal dari ini dan aku tidak akan terkena kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan untuk menyatakan aku tidak tahu yang gaib. Law kuntu a'lamul ghaib, kalau saja aku tahu yang gaib, artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak tahu yang gaib. Tetapi mereka kaum Syiah meyakini imam-imam mereka mengetahui yang gaib. Kesesatan berikutnya. Wa yaz'umun anna al-Qur'ana qad hurrifa wa nuqqasa. Mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an telah ditahrif. Dirubah-rubah, wa nuqqasa, diganti-ganti, dikurangi. Hatta ala bihimul amr ila an ittakhadhu al-a'imma arbaban min dunillah. Hingga mereka menjadikan imam-imam mereka seperti rab-rab selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka menyatakan ini mestinya tidak demikian. Ini dirubah oleh mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang dituduh oleh mereka adalah para sahabat. Ketika mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang memberitakan tentang Ali Imran, keluarga Imran, mereka menyatakan ini harusnya bukan hanya Ali Imran, Ali Imran wa Ali Muhammad, hanya saja mereka membuang kata terakhir ini katanya. Jadi menganggap bahwa Al-Qur'an sudah dikurangi oleh para sahabat, sudah diganti oleh para sahabat. Fani bin Azakullah berarti tangganya jelas. Pertama bicara tentang Ali lebih pantas jadi khalifah. Kedua menyatakan berarti para sahabat berkhianat. Naik lagi berarti mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dilaknat dan seterusnya. Berarti mereka munafik, berarti mereka berarti mereka. Maka mereka jangan-jangan merubah Al-Quran. Ini buktinya, yang ini dirubah, yang itu dirubah kata mereka. Kalau kamu langsung dikatakan Quran berubah, kamu akan marah. Tapi kalau dari bawah dulu, Ali bin Abi Thalib itu keluarga Nabi, Abu Bakar kan bukan. Ali bin Abi Thalib itu adalah mantu Rasulullah, ponakannya, dan nikah dengan anak Rasul, maka lebih pantas dia jadi khalifah. Begitu iya ya, baru berarti Abu Bakar wa Umar dan juga Uthman adalah orang-orang yang berebut haknya Ali, mulai meningkat, menjelek-jelekannya sampai semakin parah. Ini buku yang saya maksud tadi, yang bercerita tentang betapa doa mereka tentang sonamai Quraisy. Abu Bakar wa Umar dijuluki dengan dua berhala Quraisy, kemudian mereka memiliki satu doa. Yang kata mereka doa ini memiliki keutamaan-keutamaan yang besar. Siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia seperti berperang bersama Nabi dalam perang Badar dan perang Uhud. Dan seakan-akan dia melempar dengan 1000 lemparan, 1000 ribu lemparan. Seakan-akan dia melempar dan memanah 1 juta tombak dan 1 juta panah. Siapa yang berdoa dengan doa ini? Apa isi doanya? Mereka berkata, Allahumma la'an sanamai Quraisy. Ya Allah, la'natlah 2 berhala Quraisy. Dan 2 jibnya Quraisy. Dan 2 tagutnya Quraisy. Dan 2 anak perempuan mereka. Siapa yang dimaksud? Aisyah dan Hafsah. Radiyallahu ta'ala anhum wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian azakullah, aliran yang mengerikan, aliran yang sungguh permusuhan kepada musuh saja tidak se-ekstrim mereka memusuhi para sahabat. Kemudian azakullah, masih ada 1 lembar kalimatnya ditulis di sini, doanya secara lengkap. Alladaini khalafa amrak wa ankara wahyat. 2 tagut yang telah menyelisihi perintahmu, yang telah mengingkari wahyumu, dan telah menentang nikmatanmu, yang bermaksiat kepada Rasulmu, yang telah membalik agamamu, dan merubah-rubah kitabmu. Wa atla ahkamik, dan melalaikan hukum-hukummu. Wa abtala fara'idik, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan dikatakan dalam kitab mereka, Bihar al-Anwar, inna da'i bihi karrami ma'an nabi. Orang yang berdoa dengan doa ini, maka seperti melempar bersama Nabi dalam perang Badar dan perang Uhud wa Hunain. Bi alfi alfi sahm. Seperti melempar 1 juta panah. Qul inna a'udzu bika min syarri. Adapun hari yang mereka katakan sebagai hari raya adalah hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mereka namakan dengan sekian nama. Yang kemudian Hudzaifah bertanya kepada Ali yang mereka sebut alaihi salam, apa saja namanya? Disebutkan namanya satu persatu dengan detail sampai ada sekian nama dari nama perayaan tersebut yang seluruhnya menunjukkan bahwa mereka menganggap kematian adalah kebaikan buat seluruh kaum muslimin. Dianggap kebaikan buat umat Islam. Khulilin a'azakumullah yaz'umun, mereka menganggap annal Qur'an nuqtasa hatta ala bihimul amr ila an ittakhadul a'immah arbaban min dunillah. Akhirnya mereka melakukan persis seperti yang dilakukan Yahudi dan Nasrani. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, kata Allah tentang Yahudi dan Nasrani, mereka mengambil pendeta-pendeta mereka dan tokoh-tokoh agama mereka sebagai rab-rab selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kaum Syiah juga sama. Ittakhadhu, mereka mengambil imam-imamnya arbaban min dunillah. Mereka jadikan imam-imamnya sebagai rab-rab selain Allah yang boleh membuat syariat, mengganti syariat, mengurangi syariat dan mengetahui yang gaib, kata mereka. Wa banaw 'ala quburihimul adrihah. Mulai mereka membangun bangunan-bangunan di atas kuburan-kuburan para imamnya. Syayyadu 'alaihal qubab. Mereka bikin kubah-kubah di atasnya. Mereka tawaf mengitarinya. Yadhbahuna laha wa yandurun, mereka menyembelih untuk kurban sesajennya dan mereka bernazar-nazar di kuburan-kuburan tersebut. Qul inna a'udzubillahi ini Syiah. Dan Syiah terpecah-pecah ila firqin kathirah. Syiah terpecah menjadi sekian kelompok, sekian aliran-aliran, dan memang ahlul bid'ah adalah ahlul furqah. Ahlul bid'ah adalah ahlul furqah, golongan yang selalu berpecah belah. Ba'duha akhaffu min ba'd, sebagian mereka lebih ringan dari yang lainnya dan sebagian mereka lebih parah dari yang lainnya. Di antaranya Zaidiyah, Ar-Rafidah Itsna Asyariyah, wa Ismailiyah, wal Fatimiyah, wal Qaranithah dan lain-lain. Hadirin a'azakumullah, Zaidiyah yang merupakan yang paling ringannya, ternyata itu pun sudah suatu perkara yang menyelisihi apa yang disepakati secara ijma' oleh para sahabat. Hadirin a'azakumullah, seorang sahabat yang mulia dari kalangan ahlul bait yang mereka lulukan sebagai imam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Beliau berbicara di mimbar Kufah sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa, bahwasanya diriwayatkan sekian puluh jalan, kalau enggak salah disebutkan 80 riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali ketika mendengar mereka sudah mulai muncul dan membesar-besarkan dirinya lebih daripada yang semestinya, bahkan menyatakan dengan Abu Bakar wa Umar lebih rendah, lebih jelek, bahkan dicerca, maka mulai beliau mengatakan, menasehati mereka dengan nasihat yang sangat bagus dan mengancam mereka sebagai imam, beliau sebagai khalifah, beliau mengatakan ma utiya bi ahadin yufadhiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallathu hadd al-mustari. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar, niscaya akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Dan cambukan seorang pendusta dalam Al-Quran disebutkan samanina jaldah, 80 cambukan. Baru menyatakan menurut saya kalau Ali itu lebih utama daripada Abu Bakar, itu sudah dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Bagaimana kira-kira kalau melaknat? Bagaimana kalau kira kalau mengkafirkan? Bagaimana kalau kira-kira mereka merayakan kematian Umar bin Khattab dan mereka menyatakan dengan sonamai Quraisy, dua tokoh Quraisy, dua berhala Quraisy atau dua jibt Quraisy, akan hukum apa oleh Ali bin Abi Thalib? Padahal beliau menyatakan ma yufadhiluni, ma utiya bi ahadin yufadhiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatu hadd al-mustari. Imam Thawri rahimahullah menyatakan sebagaimana ditulis dinukil dalam kitab Imamatul Udhma, disebutkan di sana riwayat dari Ats-Tsauri rahimahullah, kata beliau, man qala Aliun ahaqqu bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad azra ala ithnatay alf sahaba. Kata beliau rahimahullah, siapa yang berkata bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah, berarti dia telah menyalahkan 12 ribu para sahabat. Dalam lafaz lain, kata Zauri menyatakan, siapa yang menyatakan Ali ahaqqu bil wilayah, lebih berhak menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar, faqad azra, maka dia telah berbuat dosa. Wizr ala al-muhajirin wal ansar was sahaba ajma'in wa ma ara an yartafi' ma hadha 'amalun ila as-sama'. Berarti dia telah menyalahkan muhajirin, menyalahkan ansar, dan menyalahkan seluruh para sahabat yang jumlahnya 12 ribu para sahabat. Dan aku tidak berpendapat kalau amalnya akan diterima di sisi Allah dengan ucapan itu. Ma'ara an yartafi' ma hadha 'amalun ila as-sama'. Kata beliau, aku tidak mengira kalau amalannya akan diterima oleh Allah dengan ucapan seperti ini. Ini yang paling ringannya. Qul inna a'udzubikumullah. Mereka mengucapkan kami pencinta ahli bait, pembela ahli bait, kami begini, kami begitu. Mulai mereka menyalah-nyalahkan Abu Bakar wa Umar sampai mereka datang kepada Zaid rahimahullahu taala yang termasuk ahlul bait, seorang yang faqih, seorang yang alim dari turunan Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka bertanya-tanya, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar? Maka beliau rahimahullah memujinya. Dipuji Abu Bakar, dipuji Umar. Maka mereka terkejut. Engkau memujinya, engkau menyanjungnya, padahal dia telah merebut hak nenek moyangmu, merebut haknya Ali, jidmu, kakekmu. Heran Zaid. Kalian bertanya kepada, dan kalian menyebut aku imam, kalian menyebut begini dan begitu. Sekarang aku katakan dengan apa adanya, kalian menolak aku, kalian membantah aku. Rafadtumuni, rafadtumuni, fa'antumur rafidah. Kalian menolak aku, kalian menolak aku, berarti kalian adalah rafidah. Qanabirina a'azakumullah. Berarti dijuluk oleh Zaid rahimahullah, mereka itu bukan syiah, bukan syiah ahlul bait, bukan pencinta ahlul bait, bukan pengikut ahlul bait, bukan pendukung ahlul bait, sama sekali. Bukan pengikut mereka. Tetapi antum rafidah, kalian adalah rafidah, para penolak ahlul bait, para penolak Zaid wal Imam, para penolak Ali bin Abi Thalib, menolak Muhammad bin al-Hanabiyah, menolak Abu Ja'far as-Sadiq, menolak seluruh nasihat-nasihat para ahlul bait. Maka kalian aliran para penolak, lebih pas dikatakan ar-rafidah. Antum rafidah. Sebagaimana biasanya, yang namanya ahlul bid'ah, ahlul dalal, selalu akan memakai kalimat yang kira-kira akan mendukung mereka. Sehingga mereka tidak mungkin menyatakan saya rafidah. Pasti mereka akan mengatakan, saya syiah. Sehingga jangan kamu tertipu dengan istilah sama mereka. Kami bukan rafidah, kami syiah, kami pencinta ahlul bait. Iklannya di mana-mana, spanduknya dalam acara teramat, selalu kalimatnya pencinta ahlul bait, golongan pencinta ahlul bait dan seterusnya. Padahal mereka berdusta. Mereka bukan syiah ahlul bait, tapi mereka rafidah, para penolak ahlul bait. Qulna a'udzubikumullah. Apa yang mereka katakan dengan kalimat-kalimat tentang Ali bin Abi Thalib, baru dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalau mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar, sudah akan dicambuk 80 kali cambukan. Kenapa demikian? Karena sudah ijma, sudah sepakat. Kalau kalian menentang kesepakatan tadi, berarti kalian menyalahkan seluruh para sahabat. Barang siapa yang menyalahkan seluruh para sahabat, maka dia yang paling salah. Siapa yang menyatakan seluruh manusia salah, maka dia orang yang paling sesat, orang yang paling salah. Sudah mayoritas mereka secara ijma mengucapkan manusia yang terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, seperti dalam Sahih Bukhari dan lainnya, disebutkan di sana ucapan-ucapan Ibnu Umar dan lainnya yang menyatakan, kunna nukhayyiru baina ashabi Rasulillah, fakhayyarna Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman. Kami pernah membanding-bandingkan di kalangan para sahabat, maka kami pilih yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Dalam riwayat lain dikatakan, kunna naqulu wa Rasulullah hayyun aku katakan dan Rasulullah masih hidup bahwa afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakr tsumma Umar tsumma Utsman. Kami, siapa yang maksud kami? Bukan diri beliau pribadi, tapi kami masyarakat sahabat, kami para sahabat naqulu dengan nunul jama' naqul wa Rasulullah hayyun, dan Rasulullah masih hidup berarti ini hadis takriri, persetujuan Rasulullah SAW. Rasulullah masih hidup dan beliau mendengar kami berkata bahwa manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman radhiyallahu taala anhum. Qul ibn a'azakumullah. Tidak disebut waktu itu Ali bin Abi Thalib karena belum dibicarakan ketika itu. Yang dibicarakan tentang Utsman bin Affan ketika terjadi fitnah Khawarij yang mengepung rumah Utsman bin Affan dan menyalahkan Utsman, menyatakan begini dan begini dan begini. Maka para sahabat menjawab, kami di masa Rasulullah hidup sudah berkata, sebaik-baik manusia setelah nabinya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ikhwan ibn a'azak, bukan berarti kok Ali tidak disebut, kok dikucilkan, bukan. Karena waktu itu pembicaraannya tentang Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan masa-masa itu ketika itu adalah fitnah dari Khawarij yang mencerca Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwan ibn din a'azak, lakum muslimin yang saya hormati. Apalagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan keutamaan-keutamaan Abu Bakar dan Umar. La tuhsa. Tidak terhitung banyaknya ucapan Rasulullah SAW dan sikap-sikap beliau. Kharajtu wa Abu Bakr wa Umar. Dakhaltu wa Abu Bakr wa Umar. Aku keluar bersama Abu Bakr wa Umar. Aku pergi bersama Abu Bakr wa Umar. Aku datang bersama Abu Bakr wa Umar. Ketika itu aku bersama Abu Bakr wa Umar. Seringkali Rasulullah SAW bersama Abu Bakr wa Umar. Yang artinya dua sahabat yang mulia tadi adalah betul-betul sahabat terdekat Rasulullah SAW. Barang siapa yang mencerca keduanya berarti mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti menganggap Rasulullah berteman dengan orang jelek, bersahabat dengan orang yang terlaknat, bersahabat dengan orang yang begini dan begitu. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh syekh selanjutnya bahwa mereka memiliki sekian aliran. Kalau yang teringannya sudah kita katakan tadi, apalagi Rafidhah Itsna Asyariyah yang kajian mereka laknat terhadap para sahabat. Apalagi Ismailiyah, Fatimiyah, wal Qaramithah. Qaramithah yang sampai sudah meletakkan api di Ka'bah. Menganggap bahwasannya tidak lengkap kalau di Ka'bah enggak ada api. Majusi, wallahi majusi. Benar-benar agama majusi, mereka mengatakan dan menganggap agar api inilah yang kita kelilingi di samping Ka'bah. Alhamdulillah, Allah tumpaskan mereka, Allah kalahkan mereka, sehingga tidak sampai menyala api di Ka'bah. Ikhwan ibn a'azamullah, kaum muslimin yang saya hormati. Wa'adadun kebirun wa firakun kebirah, dan muncul pecahan-pecahan dari Syiah bermacam-macam. Wa'akadha kullu man tarakal haqqa fa'innahum la yazaluna fi ikhtilafin wa tafarruq. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, demikianlah keadaan setiap golongan yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka pasti akan berselisih dan pasti akan berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa in amanu bimitsli ma amantum bihi." Kalau mereka mau beriman seperti kalian beriman, faqad ihtadaw, niscaya mereka terbimbing ke arah hidayah. Siapa yang disebut kalian ketika itu? Kalau bukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa in amanu bimitsli ma amantum. Kalau mereka mau beriman seperti kalian beriman, yang disebut kalian hanya Rasulullah ketika itu dan para sahabatnya. Faqad ihtadaw, kata Allah, maka mereka terbimbing. Tetapi wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, kalau mereka berpaling maka mereka terus dalam perpecahan dan mereka terus dalam kesesatan. Fasayakfikahumullah, niscaya Allah akan membelamu, akan mencukupimu dari mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sangat tepat untuk kita katakan tentang mereka kaum Syiah Rafidhah, sangat tepat. Walaupun ayat ini qul inna a'udzu bika sifatnya, dan ini bahkan tentang orang-orang kafir, Jadi kalau orang-orang kafir musyrikin mau beriman seperti berimannya para sahabat, mereka akan dapat hidayah. Tetapi kalau berpaling, niscaya mereka akan terus fi syiqaq. Kita katakan dengan kalimat yang sama kepada kaum hiyarah, kalau kalian mau beriman seperti imannya para sahabat, kalian terbimbing ke dalam hidayah. Fa in tawallau, kalau kalian berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka niscaya mereka terus dalam keadaan syiqaq. Pertikaian, perpecahan, pertikaian, perpecahan. Fasayakfikahumullah, dan Allah akan membela Rasulullah SAW, akan mencukupi Rasul dari mereka. Pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Imma fid dunya wa imma fil akhirah, wa imma fid darain. Bisa jadi diadab di dunia atau diadab di akhirat. Mereka-mereka yang mencaci maki Rasulullah SAW, yang merendahkan Rasulullah SAW, yang menyalah-nyalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kesalahanmu yang terbesar wahai Rasulullah, katanya. Asta'ta khata'an kibiran, engkau telah berbuat salah dengan salah yang besar. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Diberi salawat tapi disalahkan oleh Syiah Rafidhi, oleh seorang Syiah Rafidhi. Engkau telah memiliki kesalahan besar, telah salah dengan kesalahan yang besar. Kenapa engkau tidak memberikan wasiat yang jelas kepada Ali? Ini akibatnya. Semua ini akibat berwasiat. Kekacauan terjadi, pertikaian terjadi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Fa inna a'azakumullah fasayakfikahumullah. Allah akan membela Rasulnya. Allah akan membalas untuk Rasulnya dengan azab dunia atau azab akhirat atau kedua-duanya. Faman tarakal haqqa yubtala bil batil. Siapa yang tidak mengikuti kebenaran, dia akan terfitnah dengan kebatilan. Siapa yang tidak mengikuti hak, pasti dia akan terbawa kepada kebatilan. Wazair, watafarruq, pasti akan terbawa kepada kebatilan, penyimpangan, perpecahan. Walayantahi ila natijatin, bal ilal khasarah, dan tidak akan berakhir dengan faedah apapun. Akan berakhir dengan khasarah, dengan kerugian, wal'iyadu billah. Watafarraqati syiah ila firqin katsirah, terpecah-pecah Syiah menjadi berfirqah-firqah. Wa nihal, menjadi beraliran-aliran. Wa tafarraqatil qadariyah, sebagaimana terpecahnya Qadariyah menjadi sekian macam aliran, sebagaimana berpecahnya Khawarij menjadi sekian macam aliran. Ada Azariqah, ada Haruriyah, ada Najdat, ada Sufriyah, ada Al-Ibadiyah. Wa minhumul ghulat wa minhum man huwa duna dzalik. Ada yang paling ekstrim, ada yang di bawah. Kalau sudah kita katakan yang paling ringannya, yang menyatakan semestinya Ali menjadi khalifah, bukan Abu Bakar wa Umar, itu sudah memiliki satu bid'ah yang besar. Walaupun kita tidak mengkafirkan mereka, tetapi kita sudah menyatakan apa yang diucapkannya menyelisih ijma'. Apa yang menyelisih ijma', fahuwa bid'atun muhdatsah. Itu adalah bid'ah yang muhdatsah, yang harus dihukum dengan sambukan. Apalagi yang menyatakan semestinya Ali jadi Nabi, sebagaimana ucapan mereka. Yang menyatakan bahwa semestinya Ali jadi Nabi, salah satu dari firqah-firqah Syiah menyatakan demikian. Harusnya Jibril mewahyukan kepada Muhammad Ali, dia wahyukan kepada Nabi SAW. Maka Jibril sang pengkhianat seharusnya mewahyukan kepada Ali, mereka atau dia mewahyukan kepada Muhammad SAW. Kelas 1 diterima, naik kelas 2. Kelas 2 diterima, naik kelas 3. Kelas 3 diterima, naik kelas 4. Terus semakin kafir, sampai kafir. Ini Sabaiyah. Ini alirannya Abdul bin Saba. Karena tujuannya tidak lain, menyesatkan kaum muslimin. Kalau langkah pertama diterima, tidak berhenti. Akan terus dibawa yang lebih sesat lagi. Kalau yang kedua juga diterima, akan diseret kepada yang lebih sesat lagi. Alilah yang semestinya jadi Nabi. Jibril berkhianat. Maka mereka dalam salatnya menepuk-nepuk pahanya dan menyatakan khanal amin, khanal amin, telah berkhianat al-amin, telah berkhianat al-amin. Al-amin, yakni Jibril. Yang dimaksud adalah Jibril. Telah berkhianat Jibril, tidak mewahyukan kepada Ali, tetapi tidak mewahyukan kepada Rasul, mewahyukan kepada Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah, persis seperti ucapan-ucapan Yahudi lagi. Persis. Ini membenarkan kalau memang aliran Syiah adalah Sabaiyah dari Abdul bin Saba. Karena kalimat ini persis seperti apa yang diucapkan oleh Yahudi tentang Jibril. Ketika Rasulullah SAW mau menyampaikan dari Jibril, kata orang Yahudi, kamu dapat wahyu dari siapa? Melalui malaikat mana? Jibril. Wah, Jibril itu musuh kami, kata Yahudi. Jibril musuh kami. Dia itu yang mewahyukan peperangan, pertikaian. Dia juga yang membawakan begini dan begitu. Man kana aduan li Jibrilah. Barang siapa yang jadi musuh bagi Jibril, maka Allah menjadi musuh mereka, orang-orang kafir. Maka kita katakan kalimat yang sama kepada Syiah. Kalau kalian memusuhi Jibril, maka Allah musuh kalian, orang-orang kafir. Itu yang lebih mengerikan lagi. Ternyata ada yang lebih ekstrim lagi, menyatakan bahwa Alilah Tuhan kami. Ini bukan mengada-ngada, karena ada di masa Ali masih hidup. Muncul di masa Ali bin Abi Thalib masih hidup. Mereka diminta taubat, tidak mau taubat. Dikasih waktu 3 hari sebagaimana hukum murtad. Yustatab salah satu ayam. Wa intaba wa illa zuribat unuquh. Itu hukumnya orang murtad. Diminta taubat 3 hari kalau mau taubat. Kalau tidak maka dipenggal lehernya. Mereka diminta taubat berhari, berapa hari? Tidak mau taubat. Maka Ali bin Abi Thalib menghukum mereka dengan hukuman mati sebagai orang murtad. Tetapi para sahabat berselisih. Kata sahabat yang lain menyatakan, penggal saja leher mereka. Sedangkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, bakar mereka, kata Ali. Maka digali parit untuk dibakar mereka. Sampai mereka dibakar pun mereka berkata, tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami, kata mereka. Ini Syiah Rahawah, yang pecahan-pecahan mereka, pecahan apapun adalah sesat. Yang paling ringannya dalam keadaan bidah mereka tidak kafir, tetapi yang berikutnya isna syariah adalah kafir keluar dari Islam. Syekh Rabi hafizahullah juga menulis buku pembelaan terhadap para sahabat dari ucapan-ucapan Syiah, dan juga pembelaan terhadap Al-Quran dari tahrifnya para kaum Syiah rafidhah. Khairin a'azakumullah, kita baca sedikit dari ucapan beliau. Hafizahullah ta'ala wa jazahullah khairan. Pertama, tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh kaum Syiah rafidhah yang menyatakan para sahabat sebagai para pengkhianat, atau para sahabat sebagai orang-orang yang zalim, dan seterusnya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum bil injil كزرع أخرج شفأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Dibawakan ayat pertama oleh Syekh Rabi hafizahullah setelah ayat sebelumnya sebagai mukaddimah, beliau sampaikan ayat pujian Allah kepada para sahabat yang pertama ayat ini, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih, Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Ini yang dikatakan sahabat, yang bersamanya. Definisi sahabat menurut Ibnu Katsir rahimahullah adalah yang bertolong dan beriman kepadanya dan mati dalam keadaan mukmin. Demikian definisi sahabat yang dimaksud ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Siapa yang bertemu dengan Rasulullah SAW walaupun sesaat, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan iman, sehingga tidak dibicarakan yang murtad, tidak dibicarakan mereka-mereka yang keluar dari Islam. Nah, tetapi yang dimaksud sahabat adalah walladzina ma'ahu, yang tetap bersamanya sampai wafatnya Rasulullah SAW dan sampai wafatnya mereka di dalam keislaman. Kata Allah, walladzina ma'ahu, yang bersamanya yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ashiddaa 'alal kuffari rahama'u bainahum, mereka orang-orang yang tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk dan sujud mencari fadilah dari Allah dan mencari keridhaannya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Kamu lihat mereka ikhlas mencari fadilah dari Allah dan mencari keridhaan Allah. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Di wajah-wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Ciri-ciri mereka di wajah-wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Masaluhum dalika masaluhum fit Taurat. Demikian permisalan mereka dalam Taurat. Wa mataluhum fil Injil, dan permisalan mereka dalam Injil kazar'in, seperti tumbuhan. Fa'azarahu, yang semakin tumbuh membesar. Akhraja syat'ahu, keluar tunasnya, tumbuh membesar. Fastaghlaba, semakin kokoh. Wastawa 'ala suqih, yang akhirnya kokoh menghunjam di muka bumi. Yu'jibu zurra', yang mengagumkan penanamnya. Kemudian kata Allah, liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ini ayat Al-Quran. Allah sengaja menjadikan para sahabat hebat. Allah sengaja menjadikan para sahabat orang-orang yang istimewa. Karena Allah SWT memilih. Bukan hanya kebetulan sahabat itu menjadi pendukung-pendukung Rasul. Bukan hanya kebetulan. Tetapi qada'u wal qadar. Allah SWT sengaja memilih orang-orang istimewa untuk mendukung Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah sengaja memilih orang-orang yang hebat, yang menjadi pejuang-pejuang mujahid fi sabilillah, yang membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah jadikan mereka kokoh, Allah jadikan mereka hebat, Allah jadikan mereka menang. Mengagumkan penanamnya dan membuat jengkel orang-orang kafir, membuat marah orang-orang kafir. Dan lebih istimewa lagi, para sahabat ini sudah digambar keistimewaannya dalam Taurat dan juga dalam Injil. Sehingga ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang ke Syam dan dia bergantian dengan budaknya kendaraannya, sekali Umar yang naik, budak yang menuntunnya, nanti kalau sudah budaknya lelah, budak yang naik, Umar yang menuntunnya, sampai ketika di pintu perbatasan Syam, giliran budak yang naik, Umar yang di bawah yang menuntunnya. Kata orang-orang Nasrani di sana ketika mereka menyambut orang yang di atas kendaraan tadi, kata pendeta-pendetanya, kalau benar apa yang ada dalam kitab kami yang terdahulu, yang dimaksud pimpinan mereka itu yang menuntunnya, bukan yang di atas. Sudah tahu. Pendeta-pendeta tadi menyatakan kalau benar apa yang ada dalam kitab-kitab kami, pemimpin mereka itu bukan yang di atas kendaraan, tapi yang menuntunnya itu. Lihat dari ciri-cirinya. Sehingga ternyata benar. Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah yang kebetulan menuntun tadi. Khonibina azakumullah. Mereka sudah tahu ciri-ciri para sahabat dari kitab-kitab mereka. Dalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqih. Itu permisalan dalam Taurat dan juga permisalan dalam Injil, seperti tumbuh-tumbuhan yang semakin besar, semakin kokoh, seperti pohon yang mengunjam ke bumi, akarnya yang tunasnya menjulang ke langit, yang mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Kenapa? Kau ada orang yang mengaku muslimin, kau ikut jengkel. Kenapa ada orang yang mengaku muslimin, tapi kau mencerca para sahabat dan marah dengan kehebatan para sahabat? Kau ada yang mengaku pencinta Ahlul Bait, mengaku pencinta keluarga Nabi, ternyata mereka justru yang marah. Liyaghidha bihimul kuffar. Kok yang marah mereka? Ini tanda tanya besar. Yang kata Imam Malik, ini dalil. Barang siapa yang mencerca para sahabat, maka dia kafir. Karena Allah menyatakan membuat jengkel orang kafir, ternyata dia marah. Berarti dia yang kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Adapun kesalahan para sahabat sebagai manusia, ada, bukan tidak. Ahlu sunnah adalah orang yang bijak. Orang yang dalam keadaan selalu wasata, tengah-tengah. Tidak ghulu, tidak ifrat. Tidak ifrat, tidak tafrit. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. Tidak mencerca mereka, melaknat mereka, mengkafirkan mereka. Tetapi juga tidak menganggap mereka maksum. Mereka punya salah sebagai manusia. Tetapi kalau dibandingkan kesalahan mereka dengan kesalahan kalian, kesalahan kita, jauh kita lebih banyak kesalahannya dari mereka. Mereka lebih sedikit. Itu satu. Yang kedua, kesalahan kita dan kalian, apakah dijamin akan diampuni? Siapa yang jamin? Tidak turun ayat, tidak turun wahyu yang menjamin akan diampuni. Sedangkan mereka para sahabat, turun ayat ini yang sedang kita baca. Kata Allah, wa'adallahu alladzina amanu wa'amilus salihati minhum. Allah menjamin orang beriman dan beramal saleh dari itu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Sehingga kalau mereka punya kesalahan mungkin, tetapi kita meyakini Allah sedang menjamin dengan ampunan. Apalagi Ahlu Badr yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan melalui lisan Rasulnya SAW dalam hadis qudsi, "Wa may yudrik," engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat Ahli Badr dan Allah katakan, "I'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Silakan berbuat apapun kalian, Allah sudah mengampuni kalian. Walaupun maknanya bukan bebas berbuat, bukan. Tapi maknanya Allah sudah menjamin dengan ampunan. Allah kenal hati-hati mereka. Allah tahu keimanan yang ada dalam dada-dada mereka. Saya tanya sekarang, orang yang tadi kita sebut Abu Bakar wa Umar, ada di dalamnya atau tidak? Ada. Berarti termasuk if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Demikian pula yang berbaiat di bawah pohon ketika baiatur ridwan juga sama. Allah menurunkan ayatnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha kepada orang-orang yang berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Saya tanya lagi, bagaimana Abu Bakar wa Umar ada paling depan? Bukan ada lagi, paling depan. Berarti termasuk laqad radiya. Naam, dengan lam taukid, dengan qad. Laqad radiya. Sungguh-sungguh telah diridai. Maka siapa yang mencerca Abu Bakar wa Umar, berarti mencerca Al-Quran. Dan menentang ayat ini, yang Allah katakan laqad radiya, berarti mereka mencerca orang yang diridai oleh Allah. Tetapi, kata mereka, itu kan asal-muasalnya memang bersama Nabi, beriman, dipuji. Tapi kan setelah Nabi wafat, mulai murtad. Bagaimana kita jawab? Berarti mereka menganggap Allah tidak tahu kalau mereka akan murtad. Begitu kan? Apakah kalian menganggap Allah tidak tahu kalau nanti di antara mereka akan ada yang murtad? Allah Maha tahu dan Allah pasti tahu dan Allah menyatakan laqad radiya kepada orang-orang yang Allah pastikan mereka tidak akan murtad, tidak akan berkhianat, tidak akan keluar dari Islam. Allah Maha tahu bahwa mereka adalah orang mukmin yang hakiki. Maka Allah katakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajar. Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, dalam kitab sahih, la yadkhulunna ahadun bayat tahta syajar, tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbayat di bawah pohon. Gak akan masuk neraka seorang pun yang berbayat di bawah pohon. Artinya gak akan masuk neraka, mereka akan terus lurus jalannya. Kalau saja mereka itu adalah yang akan sesat, akan menyimpang, Allah akan turunkan ayatnya sebelum mereka murtad. Allah sudah tahu sebelum mereka berbuat. Allah sudah tahu. Sebagaimana Allah sebutkan, saya telah naran zata lahab, dia akan masuk neraka yang zata lahab. Padahal Abu Lahab masih hidup. Yang kalau bertobat bisa enggak? Bisa. Kalau dia mau tobat, bisa. Kalau mau masuk Islam, mungkin atau enggak mungkin? Bisa. Tetapi Allah tahu dia tidak akan masuk Islam, enggak akan taubat, sehingga langsung diputuskan. Dengan keputusan, saya telah naran zata lahab, dia akan masuk neraka yang memiliki lidah api yang menyala-nyala. Demikian ayat Allah SWT yang sangat sempurna, sangat lengkap, berbicara tentang keutamaan para sahabat, kemuliaannya, pembelaannya, dan menghukumi musuh-musuhnya, dan sekaligus memberikan solusi terhadap apa yang jadi syubhat buat mereka. Yang katanya mereka punya salah, ya iya, manusia mesti punya salah. Tetapi Allah katakan, Allah jamin untuk mereka maghfiratan wa ajran 'adzim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain yang lebih tegas lagi. Ini kan minhum, jangan-jangan minnya litabghiz. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati minhum. dari mereka. Jadi di antara mereka sebagian-sebagian enggak diampuni. Ada ayat yang lebih tegas. Laqad taballahu 'alan nabi 'alal muhajirin wal ansar. Hah. Walladzina tabauhu fi sa'atil 'usrah. Allah telah memberikan taubatnya. Menerima taubat mereka dan mengampuni mereka, nabi dan juga muhajirin dan ansar dan yang mengikutinya di saat-saat sulit. Kata Syekh Rabi, hafizahullah, fa bi hadhihi al-ayatil karimah isyadatullah bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fit Taurat wal Injil. Di dalam ayat ini yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dukungan ujian pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW bahwa itu sudah disebut pula dalam Taurat dan Injil. Allah sudah memujinya di Taurat, Allah sudah memujinya di Injil. Injil yang hakiki adalah ucapan Allah SWT kepada Nabi Isa. Demikian pula Taurat, ucapan Allah kepada Nabi Musa. Maka semuanya ucapan Allah. Makna dalik, maknanya adalah bahwa Allah telah memuji para sahabat kepada Nabi Musa, telah memuji para sahabat kepada Nabi Isa dengan wahyu dan telah memuji dalam Al-Qur'an. Wa bayan lisidqi imanihim wa ikhlasihim. Dan sudah menerangkan kejujuran iman mereka dan keikhlasan mereka. Allah jelaskan pula bagaimana pembelaan mereka terhadap nabi mereka. Asyidda'u 'alal kufar, ini bagaimana mereka tegasnya keras terhadap orang kafir dalam rangka mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa takfir liman yukinnul ghaidha wal baghdha ilahu. Kata Syekh Rabi, dan juga dalam ayat tadi ada takfir, ada pengkafiran liman yukinnul ghaidha. Bagi siapa yang menyimpan kebencian, dendam, kemarahan kepada para sahabat. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Kata Allah, dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenteraman kepada hati-hati orang mukmin agar bertambah iman mereka bersama iman yang ada pada mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah katakan pula, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hati mereka penuh dengan ketenteraman, sakinah. Allah turunkan sakinah kepada hati-hati mereka. Dan pada ayat tadi pun laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah ridha kepada orang-orang mukmin yang berbaiat di bawah pohon itu. Allah akhirnya dengan kalimat fa anzala as-sakinata 'alaihim. Allah turunkan ketenteraman kepada mereka. Wa adzabahum, dan Allah balas kebaikan mereka itu dengan fathan qariba, dengan kemenangan yang dekat. Masih ada ayat lain yang berbicara tentang sakinah. Allah katakan ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata, hamiyata jahiliyah, fa anzala sakinata 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Kata Allah, dan ingatlah, ketika orang-orang kafir menyimpan dalam hati mereka dendam, kemarahan jahiliyah, maka Allah SWT akan ketenteraman kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Satu golongan. Satu golongan mukminin, satu golongan kafirin. Golongan mukminin diberikan ketenteraman hati, ketenangan, ketenteraman. Sedangkan orang-orang kafir fi qulubihimul hamiyah, hamiyat al-jahiliyah, dalam hati mereka membara dengan kemarahan, kebencian, kejengkelan. Qanafidina a'azakumullah, tinggal lihat Syiah masuk yang mana. Masuk pada sahabat yang tenteram hati mereka, atau masuk pada orang yang jengkel pada para sahabat, benci, marah, dan seterusnya. Tinggal kita lihat. Di Bandung ini, sudah sekian tahun yang lalu, masih tahun 80 sekian, sudah ada di masjid-masjid ini khutbah berbicara tentang Abu Bakar dengan jelek, Umar dengan jelek. Menyampaikan kepada saya seorang yang zikah, kata dia, saya bingung di majlis ini, ini apa-apaan kok Abu Bakar dan Umar dicerca. karena dia kesasar masuknya salah masjid. Dia tanya pada temannya, kepada sebelahnya bukan temannya, ini kok imamnya mencerca Umar? Umar kan memang begitu. Waduh, langsung dia keluar. Fanabirina azakumullah. Apa maknanya ini? Maknanya di Bandung ini sudah banyak Syiah. Hati-hati. Sudah banyak fitnah sejak dulu. Ada satu lagi yang disekolahkan sampai ke Iran. Dari sini juga sekolahnya. Fanabirina azakumullah. Setelah lulus di sini dikirimkan ke Iran. Setelah pulang dari Iran, turun di Majalengka sana. Mulai mereka gelisah. Akhirnya minta kajian masalah ini. Sampaikan apa adanya. Sampai MUI setempat menyatakan dilarangnya Syiah di sana. Kami beri nasihat kepada kaum muslimin yang saya hormati. Sampai setelah terbukti mereka memang sesat, dilarang. Jadi jangan-jangan yang di daerah tahu, yang di pusat tidak tahu. Mungkin. Karena perbedaan keilmuan, perbedaan bacaan, atau salah asuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin yang saya hormati. Kembali kepada ayat Allah SWT. Allah menjadikan di dalam hati orang-orang kafir haminya. Kebencian-kebencian kepada orang beriman. Kebencian-kebencian kepada para sahabat. Kebencian-kebencian kepada Rasulullah SAW. Ini pada qulubil kafirin. Ij'alallah, ketika Allah menjadikan alladzina kafaru fi qulubihimul hamiyyah hamiyatal jahiliyah, fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin. Wa fi hadzal nas tazkiyah 'ammah li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh Rabi, hafizahullah, ini adalah tazkiyah, pensucian dari Allah untuk mereka para sahabat. Secara ammah, secara keseluruhan. Ahlu Badr dan juga Ahlu Bai'atul Ridwan. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yang berikutnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang juga sering kita dengar. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu taala anhum wa radhiyallahu anhum. Orang-orang yang merupakan generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah SWT. Ini juga sudah rapot dari Allah SWT bahwa mereka lulus. Mereka diridhoi. Dan tentunya ini dari Allah, dari yang maha tahu bahwa mereka akan kayak apa nantinya sepeninggal Rasulullah. Allah maha tahu. Maka Allah katakan dengan kalimat yang tegas, radiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan tentang rinciannya muhajirin dan ansar, lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin wal ansar. Wal ladzina tabauhum bi ihsan, radiyallahu taala anhum wa radu. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Ayat lainnya dalam surat Al-Hasyr. Bagi orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin yang diusir dari negeri mereka dan harta mereka, yabtaguna, mereka mencari fadlan min Allah wa ridwana, mencari fadilah dari Allah, mencari keridhaan dari Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus siddiqun, ulaika humus sadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur imannya. Ini jaminan dari Allah dan dijuluki as-sadiqun. Para muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yang hijrah meninggalkan kaumnya, meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya karena Allah dan karena membela Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah ini cukup bukti yang sangat kuat bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas, lebih mementingkan agamanya, lebih mementingkan Rasulnya, lebih mementingkan Allah dan Rasulnya daripada seluruh dunianya, hartanya, rumahnya dia tinggal semua. Karena orang-orang yang hijrah oleh musyrikin Quraisy dilarang membawa anak-anak, dilarang membawa harta, dilarang membawa rumahnya, dilarang membawa hartanya, dilarang membawa emas dan peraknya. Ini musyrikin Quraisy begitu memberikan aturan. Kalian berdagang di Mekah, tiba-tiba setelah kaya mau dibawa ke Madinah, tidak boleh. Maka mereka menyatakan, ya silakan ambil seluruh harta itu, aku akan pergi hijrah ke Madinah. Maka Allah sebutkan dengan fuqara, lil fuqara al muhajirin alladzina ukhriju, yang diusir dari negeri mereka. Dari negeri mereka, wa amwalihim, dan dari harta-harta mereka ditinggal semuanya. Secara akal sehat, apakah ada, apakah mungkin seorang berpura-pura Islam supaya diusir dari Mekah, supaya ditinggal hartanya, supaya tidak punya harta, tidak punya rumah lagi, pura-pura masuk Islam supaya dia tidak dicaci oleh kaumnya? Mungkin? Mana bila naazumullah kaum muslimin sholawatulahi. Apalagi sebagian para sahabat disiksa, yang tidak memiliki kekuatan kesukuannya, yakni bekas-bekas budak atau para turunan budak, mereka disiksa sakit. Apakah termasuk Islam supaya disiksa? Ini dalil yang sangat jelas bahwa para muhajirin adalah as-sadiqun. Allah juluki ulaika humus sadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur, jujur imannya. Orang akan terlihat jujur dan tidak jujur imannya dengan ujian. Semakin berat, semakin berat, semakin berat akan terlihat. Kalau yang lemah imannya, imannya di ujian pertama sudah gagal dia. Saya mau meninggalkan negeri saya. Nah. Lebih baik saya tinggalkan Islam daripada saya tinggalkan rumah kami. Kan? Tetapi para muhajirin telah terbukti lulus dalam ujian tersebut. Alif lam mim, ahasib an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Kata Allah, apakah akan dibiarkan mereka menyatakan beriman tanpa diuji? Kemudian ayat berikutnya, wa laqad fatanna alladziina min qablihim fa sayya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kaadibiin. Dan sungguh pasti akan kami uji, kata Allah. Pasti akan kami uji mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu, dan sungguh-sungguh pasti Allah akan tahu siapa yang sadaqu, siapa yang jujur imannya, dan siapa yang kadzibin. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan pasti Allah tahu siapa yang dusta. Dengan apa? Allah Maha tahu, tanpa apapun Allah Maha tahu. Tetapi kita akan bisa melihat bukti-buktinya dengan apa? Dengan ujian. Kalau Allah pasti tahu, wala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibiin, dan Allah pasti tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Sehingga jangan dikaburkan oleh seorang tokoh Syiah di Semarang sana yang asalnya dari Pekalongan, Barakba. Kita memang mendengar Umar begini bagus Masya Allah, tapi kan kita enggak tahu hatinya. Jangan-jangan hatinya munafik. Ini syubhat. Kita kan hanya lihat zahirnya saja, zahirnya bersama Nabi, berangkat bersama Nabi, pulang bersama Nabi. Jangan-jangan hatinya munafik, siapa yang tahu? Karena nifak itu dalam hati. Kita hanya melihat zahirnya, hatinya siapa tahu? Astagfirullah. Kalau kita emang enggak tahu hati orang, iya. Kita akui, kita manusia biasa enggak tahu hati manusia. Tetapi yang Maha tahu tentang hati-hati manusia, yaitu Allah, membuktikan siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Allah yang Maha tahu hati-hati manusia memberitahu kepada Rasulullah SAW, wala ya'lamanna, pasti akan tahu siapa yang sadaq, siapa yang kadzib. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kata Allah kepada nabinya, wala ta'rifannahum, kamu pasti tahu siapa munafikin itu, kata Allah. Fi lahnil qaul, dengan ketergelinciran ucapan mereka. Sedangkan Umar bin Khattab ngobrol, bicara bersama Nabi sekian tahun. Enggak pernah Nabi mengucapkan apapun kecuali pujian. Demikian pula bersama Abu Bakar. Demikian pula bersama para sahabat-sahabat yang lain. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Sangat terbukti. Ada pun munafik, kata Allah, wala ta'rifannahu fi lahnil qaul. Kita katakan kepada mereka, kepada tokoh-tokoh Syiah Rafidhah tadi, kamu menyatakan kita tidak tahu hati Umar, tetapi Allah tahu dan Allah beritahu pada Rasulnya dengan tanda-tandanya, dengan ciri-cirinya. Allah turunkan ayat demi ayat min fawqi sab'i samawat yang membuktikan bahwa mereka munafik. Allah buktikan. Dan siapa yang mukmin juga Allah buktikan. Pulang dari Bai'atul Ridwan, Mereka pulang dari Be'at Ridwan. Munafikin gak ada yang ikut. Kenapa? Takut. Kata mereka, kalian mau mendatangi Mekah. Quraisy adalah musuh terbesar kalian. Kalian mau cari mati di sana. Minta dibantai oleh mereka. Kami gak ikut. Lo kenapa? Anu, saya punya kerjaan ini, saya punya kesibukan itu. Anak saya begini, anak saya begitu, keluarga saya begini, dan seterusnya. Cari-cari alasan. Karena pikiran mereka akan dibantai oleh Quraisy. Ternyata terjadilah apa yang terjadi. Sehingga mereka terjadilah Bai'at Ridwan. Mereka pulang. Di jalan turun ayat. Turun ayat. Allah SWT menurunkan ayatnya. Sayaqulul mukhallafun. Nanti akan ngomong para mukhallafun, orang-orang yang enggak ikut. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Nanti akan ngomong para mukhallafun tadi. Akan ngomong, kami sibuk dengan anak-anak kami, kami sibuk dengan keluarga kami, kami sibuk dengan ini kami. Fastaghfir lana, mintakan ampun untuk kami. Apa kata Allah? Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berbicara dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Dicap oleh Allah. Mereka nifaq. Mulutnya ngomong begitu, hatinya tidak. Fastaghfir lana, mintakan ampun untuk kami. Maka ketika para sahabat pulang ke Madinah, datang munafikin berduyun-duyun. Shaghalatna amwaluna wa ahluna. Kata para sahabat, oh itu yang dimaksud. Ini. Yang dimaksud oleh ayat tadi. Kelihatan, jelas. Datang, kemudian menyatakan, Shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Demikian pula seorang munafik yang datang, yang berbicara dengan para sahabatnya, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tiba-tiba tergelincir kalimatnya. Lihat. Qurra'una ha'ula ajbanu hutunan wa ajbanna 'inda al-liqa. Lihat mereka-mereka itu, para pembaca Quran kita. Lihat tamu-tamu kita itu. Kan ada dua makna. Bisa qira'ina, bisa qurra'una. Kalau qurra'una, pembaca-pembaca Quran. Kalau qira' tamu-tamu kita. Kalau tamu-tamu kita, maknanya muhajirin dengan Rasulullah SAW. Undur qira'una ha'ula. Ajbanu hutunan, paling rakus ketika makan. Dan paling penakut ketika perang. Ada seorang sahabat yang kaget dengar kalimat itu. Kamu ngomong apa? Wallah, kamu munafik. Aku akan laporkan pada Rasulullah SAW. Dilaporkan pada Rasulullah SAW. Ketika dilaporkan pada Rasulullah SAW, orang tadi ketakutan. Datang dan menyatakannya, Rasulullah, kami cuma main-main, kami cuma sedang gurau, kami gak serius. Ternyata Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu. Orang tadi merengek-rengek di belakang untanya Rasulullah SAW. Sambil tersandung-sandung batu, memegang ekor unta Rasulullah. Sambil merengek, ya Rasulullah, kami cuma main-main. Aku gak serius. Aku cuma main-main. Maka dibacakan ayat yang turun ketika itu. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tattahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian main-main? Kalian memperolok-olokkan, la ta'tazilu, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Lihat, ketahuan lagi satu lagi. Munafik yang berikutnya. Qul inna a'udzubikumullah. Apalagi Rasulullah SAW membisikkan kepada Hudzaifah, sahibus sir, pemilik rahasia. Tahu nama-nama munafikin satu persatu. Qul inna a'udzubikumullah muslimin yang saya hormati. Sehingga munafik ketika itu sangat jelas. Dan juga para sahabat sangat jelas. Sahabat bukan munafik, munafik bukan sahabat. Jangan dilakukan oleh seorang bodoh dari tokoh-tokoh Syiah. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka di sini Allah katakan mereka muhajirin dengan julukan as-sadiqun. Orang-orang yang jujur imannya. Karena telah membuktikan lebih mementingkan agamanya daripada harta dunianya, rumahnya, keluarganya yang masih kasih dan seterusnya. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. Dan mereka-mereka mempersiapkan tempat dan keimanan, dipersiapkan tempatnya dan juga keimanan mereka sudah dipersiapkan sebelum datangnya muhajirin, yakni ansar. يحبون من هاجر إليهم. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. ولا يجد في صدورهم حاجة مما أوتوا. Walayajiduna fi sudurihim. Mereka tidak mendapat di dalam hati-hati mereka ada keinginan-keinginan tertentu, pengin balas budi. وَيُوْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Dan mereka lebih mementingkan tamu-tamunya daripada diri-diri mereka sendiri. Lebih mementingkan tamunya, lebih mementingkan para sahabat muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ. Dan siapa yang sudah bisa menjaga, membersihkan dirinya dari kebakhilan dirinya, maka ulaika humul muflihun. Maka mereka lah orang-orang yang muflihun. Dijuluki orang Ansar, muflihun. Berarti muhajirin sadiqun ini muflihun. Baik, apa kata Syiah tentang muhajirin? Apa kata Syiah tentang Ansar? Bertentangan dengan ayat ini. Mereka tidak menamakan para muhajirin dengan sadiqun, tapi mereka menjulukinya dengan kadzabun, para pendusta, para pengkhianat dan seterusnya. Dan orang-orang Ansar juga mereka cerca dengan sekian banyak ucapan-ucapan cercaan mereka. Qanafina azabullah yang ketiga. Allah sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim. Dan yang datang setelah mereka. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, datang setelah mereka adalah orang-orang yang menyebut mereka dengan kebaikan, yang mengucapkan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang lebih dulu dari kami dalam keimanan. Kalau kita bukan muhajirin, kalau kita bukan ansar, maka berharap semoga kita menjadi orang yang datang setelah mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah kami dan ampuni orang-orang yang lebih dulu dari kami beriman, para salafus saleh yang lebih dulu dari kita beriman, para muhajirin wal ansar yang lebih dulu dari kami berjuang, beriman, beramal. Semoga engkau ampuni mereka juga ya Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan jadikan di hati kami ada rasa dengki, rasa jengkel, rasa marah pada mereka, orang-orang yang beriman. Ini golongan ketiga yang berhak untuk mendapatkan pampasan perang adalah orang-orang yang masih loyal pada para sahabat, yang masih mendoakan kebaikan kepada para sahabat, yang masih menyatakan dengan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang hatinya tidak memiliki kedengkian kepada para sahabat, yang hatinya tidak memiliki ghair, tidak memiliki kemurkaan, kebencian, kedengkian pada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka sesungguhnya mereka kaum Syiah lah yang tidak pantas untuk diikut sertakan mereka itu. Karena mereka adalah orang-orang yang memendam kebencian kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Fahadha thana'un 'adzim 'alaihim. Kata Syekh Rabi' radhiyallahu, ini pujian yang sangat agung dari Allah kepada mereka. Karena keistimewaan mereka. Muhajirin memiliki keistimewaan, Ansar memiliki keistimewaan tersendiri, dan yang datang setelah mereka juga memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Menghormati, mendoakan yang lebih dulu beriman. As-sabiqin al-awwali. Mendoakan orang-orang yang memiliki keistimewaan as-sadaqiyah. As-sadaqiyah itu keistimewaan, kemuliaan. Allah sebutkan sabiqin, sabiqin, sabiqin. Karena sadaqiyah adalah kemuliaan. Maka kita doakan Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna, mereka yang mendahului kita dalam keimanan. Dan Allah sebutkan pula pujian pada mereka dan Allah kenalkan kedudukan mereka masing-masing. Dan Allah perintahkan kita yang datang belakangan untuk mendoakan mereka. Karena kalau kita mendoakan mereka, kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kalau kita mencerca mereka, sungguh mereka tidak mendapatkan kerugian apapun, kita yang dirugikan. Aisyah radhiyallahu taala anha menyaksikan munculnya orang-orang yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Sudah kita katakan tadi bahwa kesesatan Syiah sudah sejak para sahabat masih hidup. Aisyah melihat dan disampaikan kepadanya berita-berita. Wahai Amir Ummul Mukminin, mereka berkata tentang Abu Bakar wa Umar, mereka berkata begini begitu tentang Abu Bakar wa Umar. Kata Aisyah, "Wa ma ta'jabuna min dzalik?" Apa yang kalian herankan dengan itu? Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka telah berhenti beramal, tapi Allah menginginkan mereka tetap mendapatkan pahala. Sehingga itu terjadi. Lihat dari sisi baiknya. Kata beliau, kenapa? Apa yang kalian takjubkan? Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki agar mereka terus mendapatkan pahalanya. Sehingga amal mereka sudah berhenti karena mereka mati, meninggal radhiyallahu taala anhuma, tetapi pahala mereka terus mengalir. Setiap kaum Syiah Rafidah melaknat mereka, mencaci maki mereka, maka mereka di kuburnya mendapat tambahan pahala, tambahan pahala, tambahan pahala, terus begitu. Ini berarti keistimewaan. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin saya hormati. Maka kata Aisyah, jangan heran, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar pahala mereka terus bertambah. Wala yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala. Qul inna a'udzubikumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula perbedaan-perbedaan keutamaan mereka. Walaupun mereka semuanya utama, tapi Allah katakan menyatakan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala. Tidak sama orang yang sudah berinfak sebelum fathu dan berperang sebelum Fathu Mekah atau sebelum Hudaybiyah. Ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lebih tinggi keutamaannya daripada yang berinfak dan berperang setelahnya. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian kalau perbedaan keutamaan ada. Yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Yani mereka semua utama berurutan dengan urutan khilafah mereka radhiyallahu taala an ajma'in. Kemudian al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 yang dijamin dengan surga. Kemudian yang berikutnya dari ahli Badr, kemudian dari ahli bai'at ridwan, baru kemudian seluruh para sahabat yang berimba'dil fathi wa qatal. Kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya kami berikan husna jannah, kata Allah. Artinya, tetap mereka adalah orang-orang yang mulia yang mendapatkan jannah dari Allah SWT, dan Allahu bima ta'amaluna khabir, dan Allah maha tahu dengan apa yang mereka lakukan. Qanibina a'azakullahu muslim yang saya hormati. Sebelum kita lanjutkan kepada yang berikutnya pembahasan, yaitu ucapan-ucapan Ahlul Bait tentang Abu Bakar bin Umar. Ucapan-ucapan Ahlul Bait tentang para sahabat. Agar kita tahu bagaimana semestinya pencinta-pencinta Ahlul Bait. Karena Ahlus Sunnah merupakan pencinta-pencinta Ahlul Bait. Wajib hukumnya mencintai Ahlul Bait. Wajib mencintai Ummul Mukminin dan Ummahatul Mukminin, dan wajib mencintai mereka-mereka orang-orang yang saleh dari Ahlul Bait. Sehingga Ahlus Sunnah mencintai mereka. Tetapi tentunya yang namanya Syiatu Ahlul Bait, pencinta-pencinta Ahlul Bait, semestinya mendengarkan nasihat-nasihat mereka, mendengarkan bimbingan-bimbingan dari mereka, bukan menentang mereka. Kalau mendengarkan bimbingan dari para ulama, para salihin dari Ahlul Bait, maka pantas mereka dikatakan pencinta Ahlul Bait. Tetapi kalau mereka menentang ucapan-ucapan Ahlul Bait, maka mereka adalah Rafidah, para penolak-penolak ucapan Ahlul Bait, para penentang Ahlul Bait, musuh-musuh Ahlul Bait. Sebelum kita lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan. Tolong, sambil istirahat sejenak. Thank you. apakah benar Habib-Habib, Habaib-Habaib itu merupakan keturunan Rasulullah SAW, atau biasa mereka menyebut diri mereka dengan Ba'alwi, Alawiyun, dengan contoh nama mereka mereka Sekab Al-Jufri Al-Idarus Al-Haddad dan lain-lainnya. Apakah benar mereka nasabnya? Mohon jawaban. Untuk kepastiannya saya tidak tahu. Mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi yang namanya kaum muslimin Ahlus Sunnah berkeyakinan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, man lam yusri amaluhu lam yusri bihi nasabu, siapa yang tidak bersegera dengan amalannya enggak akan bisa disegerakan dengan turunannya. Itu ucapan Rasulullah SAW dalam hadis Arba'in. Mudah-mudahan kalian hafal ya, hadis Arba'in. Di akhir hadisnya disebutkan Rasulullah SAW, siapa yang tidak bersegera ke dalam jannah dengan amalnya, maka lam yusri bihi nasabuh, maka nasabnya enggak akan bisa menyegerakan dia ke dalam jannah. Artinya nasab itu kedua, yang pertama amalan. Khamilina a'azakumullah. Yang pertama amal saleh. Apakah dia dari turunan suku Kurdi atau turunan Badui atau turunan dari pelosok mana, tetap dia adalah ahli jannah kalau amalannya saleh. Dan kalau amalannya saleh sesat, apakah dia dari turunan Hasan wal Husain atau turunan Umar bin Khattab atau Abu Bakar Siddiq atau turunan siapapun dari Ahlul Bait, tetap dia finnar. Enggak ada jaminan keselamatan kalau dengan turunan, enggak ada. Jaminan keselamatan itu dengan amalan. Menyelisih apa? Menyelisih Syiah Syafiq Basri Asegar. Apakah benar Islam bermula-mula di Indonesia berasal dari Syiah? Kagak. Dusta besar. Jangan percaya dengan mereka. Walau yusalluna alal ma, walaupun salat di atas air. Atau sadaq. Kalau benar asal mereka memiliki madhab yang berikutnya, yaitu kedustaan. Mereka jadikan kedustaan sebagai agama yang disebut dengan taqiyah. Dan mereka mengatakan taqiyah merupakan agama kita. Siapa yang tidak bertaqiyah maka mereka tidak beragama. Demikian dikatakan oleh mereka, tokoh-tokoh Syiah. Dan sebagaimana biasanya mengatasnamakan Ahlul Bait. Na'udzubillah min dzalik. Sudah suatu kesesatan, kekufuran, berdustanya atas nama orang-orang saleh lagi. Atas nama para sahabat yang mulia, atas nama Ahlul Bait. Apakah makna bagi Rafidah tentang peristiwa Karbala dengan memukul-mukul pisau pada diri mereka sendiri, dan bagaimana sikap muslimin menanggapinya? Itu termasuk ajaran sesat mereka. Mereka mengadakan seperti itu, kata mereka adalah dalam rangka bela sungkawa terhadap kematian Hussein di Karbala. Padahal Hussein di Karbala mati, meninggal rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu, karena mereka, karena Syiah. Aneh kan? Mereka yang mengkhianati, mereka yang menangisi. Mengkhianatinya suatu kezaliman, menangisinya dengan ghulu dan berlebihan. Berlebihan. Rasulullah SAW menyatakan beberapa perkara-perkara jahiliyah yang masih ada di tengah-tengah kita, diantaranya meratapi mayit. Maka apa yang mereka lakukan itu dalam meratapi mayit yang haram. Meratapi mayit yang dilarang. Dengan menangisi Husain terusnya. Ada pun Husainnya radiyallahu ta'ala anhu mendapatkan setumpuk surat dari Syiah. Datanglah kepada kami, kami akan membaiat engkau. Datanglah kepada kami, kami akan membaiat engkau sebagai khalifah, sebagai amir dan seterusnya. Setumpuk dari sekian golongan yang sepertinya kalau suratnya banyak berarti yang akan membela dan mendukungnya. Maka dia mulai berangkat. Dinasehati beberapa sahabat-sahabat yang mulia. dan anak-anaknya para sahabat seperti Ibnu Umar dan lainnya. Jangan. Ini masa fitnah. Jangan kemana-mana. Tetap di sini. Ini masa-masa fitnah berbahaya. Banyak pemberontakan-pemberontakan, banyak begini-begini. Tetap di rumah. Ternyata dengan istihad beliau, beliau tetap berangkat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Berangkat sampai di sana, tidak dibela oleh kaum Syiah sedikit pun. Tidak dibantu, tidak dibela, tidak ditolong, dan kemudian dibunuh. Iman. Radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga beliau mendapatkan syahadah. Syahid. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar atas niat baiknya. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, adapun Syiah Rafidhah, kita katakan sebagai penyebab. Karena mereka yang memanggil, tapi mereka tidak bertanggung jawab. Mereka mengkhianati Al-Husayn. Mereka bukan pencinta Husayn, tapi pengkhianat yang mengkhianati Al-Husayn. Kenapa? Radiyallahu ta'ala. Mohon dijelaskan dalil dari salawat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, di dalam salawat kalian setiap salat juga ada wa alihi. Kenapa ke dalil? Sudah hafal setiap salat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dianjurkan dalam salawat Ibrahimiyah untuk memberikan salat pula pada ali, kepada keluarga. Dan disebutkan oleh para ulama, makna al keluarga yang ngikut jalannya. Kalau tidak ngikut tidak dikatakan al. Nah, ini perbedaannya dengan kalimat-kalimat lain dalam bahasa Arab. Kalau al itu yang mengikutinya. Keluarga yang mengikutinya, bukan perlu atas yang penting keluarga saja. Tidak. Nah, barakallahu fikum. Kita baca langsung pada halaman 20 dari kitab beliau, kitab Syekh Rabi, pembelaan terhadap peradaban para sahabat dari tikaman-tikaman Syiah. Mauqif a'immati ahli al-bait min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sikap-sikap ahli al-bait terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mulai dari yang sering disebut oleh mereka, yang sering mereka atas namakan dengan nama beliau, yaitu Ali ibn al-Husayn, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Afdalu Quraisy, sebaik-baik Quraisy, Ahlul Bait di zamannya. Yani ahli afdalu Quraisy di zamannya. Bi ahdihi yaqulu fihi Sa'id ibn al-Musayyib, sampai Sa'id ibn al-Musayyib memuji beliau, ma ra'aitu awraq minhu, aku tidak pernah melihat orang yang paling wara' lebih daripada beliau. Ali ibn al-Husayn Zainal Abidin. Abu Hazim juga menyatakan tentang beliau, ma ra'aitu hashimiyan afqah min Ali ibn al-Husayn, aku tidak melihat seorang turunan Bani Hashim yang lebih faqih daripada Ali ibn al-Husayn. Sami'tu wa qad su'il, aku pernah mendengar dia, menunjukkan faqihnya. Dia pernah ditanya, kaifa kanat manzilatu Abi Bakr wa Umar inda Rasulullah, bagaimana kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijawab oleh beliau, oleh Ali bin Husain Zainal Abidin, sambil mengisyaratkan dengan tangannya ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di sebelahnya ada kuburan Abu Bakar wa Umar. Dia jawab, manzilatuhuma minhu sa'ah, kedudukan dia atau kedudukan keduanya sama dengan kedudukannya sekarang di kuburnya. Apa maknanya? Di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Rasulullah seperti kedudukan kuburannya sekarang ini. Yani di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini faqihnya beliau Ali ibn al-Husayn. Diriwayatkan dari Yahya ibn Kithir, dari Ja'far ibn Muhammad, dari ayahnya, dia berkata, ja'a rajulun ila abi, datang seseorang kepada ayahku, faqala akhbirni an Abi Bakrin. Qul bin a'azakumullah, dikatakan riwayatnya dari Ja'far ibn Muhammad, dari ayahnya, Berarti Muhammad ibn Ali ibn Husain. Ditanya, akhbirni an Abi Bakrin, coba terangkan kepadaku tentang Abu Bakar. Dijawab oleh beliau, anis Siddiq tas'al, apakah engkau tanya tentang Siddiq? Qala, si penanya tadi terkejut. Kutusammihi Siddiq, makanya Siddiq. Qala zakilatka ummuk, qad sammahu Siddiqan man huwa khairun minni. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal muhajirun wal ansar. Lihat ahli bait, seorang tokoh, seorang faqih, alim yang saleh, yang taqi dari ahli bait, yang tidak ada yang lebih faqih dari dia, dikatakan demikian oleh Abu Hazim dan juga disebutkan oleh Ibnu Musayyib yang paling faqih. Ketika ditanya tentang Abu Bakar, dia menyatakan tentang As-Siddiq kamu tanya. Si penanya terkejut karena dia juga sudah terfitnah dengan Syiah sehingga bertanya, "Mutasammihi Siddiq? Apakah kau menamakan dia Siddiq?" Maka beliau marah dan menyatakan, "Taqilat ka ummu. Sungguh ibumu telah kehilangan kamu. Ibumu kecewa dengan kamu. Bagaimana tidak dikatakan Siddiq? Dia sudah dinamakan Siddiq oleh orang yang lebih baik dari aku, yaitu Rasulullah dan Muhajirin dan Ansar. Telah dinamakan As-Siddiq oleh orang-orang yang lebih baik dari aku, Abu Bakar, Rasulullah, Muhajirin dan Ansar." Berarti dia merasa dan menyatakan bahwa aku ini di bawah mereka, di bawah Muhajirin dan Ansar. Mereka, Rasulullah dan Muhajirin dan Ansar, sudah menamakan Abu Bakar Siddiq. Bagaimana aku tidak menamakannya Siddiq? Qulana a'udzubillahi di sini ada sedikit isyarat bahwa masyarakat ketika itu sudah fitnah dengan tasyayyu', atau sudah sebagian mereka terfitnah dengan tasyayyu'. Sehingga heran ketika beliau menjawabnya dengan As-Siddiq tas'al, apakah tentang As-Siddiq kamu tanya? Mereka terkejut dan menyatakan, engkau menamakannya Siddiq? Ini berita-berita tentang Abu Bakar begini dan begitu, ternyata engkau namakan As-Siddiq. Maka dijawab, takilat ke umuk, sungguh ibumu kehilangan kamu. Sungguh telah menamakan dia Siddiq, orang-orang yang lebih baik dari aku, Rasulullah dan Muhajirin dan Ansar. Maka pelajaran yang kita ambil dari Ahlul Bait, satu, bahwa Abu Bakar adalah As-Siddiq menurut mereka Ahlul Bait. Yang kedua, bahwa beliau menyatakan Muhajirin dan Ansar di atas dia dan khairun minni. Kita tanya sekarang, man lahu shuhbah wa man laysa lahu shuhbah, ayyuhuma afdal? Orang yang memiliki shuhbah, pernah bersahabat dengan Rasulullah SAW, dan orang yang tidak pernah bertemu Rasulullah SAW, bagaimana bandingnya? Mana yang lebih mulia? Qul inna a'zakumullah, as-suhbah tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Sehingga qul inna a'zakumullah dengan ketakwaan mereka plus mereka memiliki suhbah, maka tentunya di atas beliau walaupun beliau ahlul bait. Sehingga menyatakan, man khairun minni, sudah dikatakan Siddiq oleh orang-orang yang lebih baik dari aku. Fatakallama qaumun 'indahu min ahli al-Iraq fashatamahum. Qul inna a'udzubillah. Beliau setelah menasihatkan seperti itu berkata lagi, Ali bin Husain bin al-Abidin, "Idhhab fa'ahib Abu Bakr wa Umar wa tawallahuma fama kana min amrin fa fi 'unuqi." Pergi kalian sekarang. Cintai Abu Bakar dan cintai Umar, dan apa-apa nanti yang merupakan penanggung jawabnya biar di leher aku yang bertanggung jawab. Lihat, seorang saleh faqih dari Ahlul Bait menyatakan, ahibbu Abu Bakr wa Umar, cintailah Abu Bakar wa Umar. Maka wahai para pengaku-pengaku pencinta Ahlul Bait, dengarkan ucapan beliau rahimahullah, dengarkan ucapan seorang faqih dari Ahlul Bait yang kalian namakan sebagai imam. Beliau mengatakan dengan kalimat yang mulia, ahibbu Abu Bakar wa Umar, idhab, pergi kamu dan cintai Abu Bakar wa Umar, dan nanti yang bertanggung jawabkannya aku, di leherku tanggung jawabnya. Maka mulailah berbicara manusia dari kalangan penduduk Iraq. Waktu itu penduduk Iraq adalah memang ahli syiqaq wan nifaq. Saat itu, entah sekarang mungkin masih mirip, wallahu ta'ala alam. Penduduknya rata-rata ahli syiqaq, golongan yang sering berpecah belah, golongan yang mengandung kemunafikan itu di sana. Kamu tanya tentang munculnya Qadariyah di Iraq. Kamu tanya tentang munculnya Syiah di Iraq. Kamu tanya tentang munculnya Khawarij di Iraq. Sehingga ketika datang seseorang kepada Ibn Abi Rabah, seorang alim di Mekah. Ketika datang seseorang mau tanya, sebelum tanya, ditanya dulu. Dari mana kamu? Ana min al-Iraq. Aku dari Iraq. Maka terkejut beliau dan menyatakan, min al-Iraq? Min biladil fitan, dari negeri fitnah, mimman an, kamu dari golongan mana? Ditanya langsung, kamu dari pihak mana? Di sana ada Syiah, di sana ada Rafidah, di sana ada Qadariyah. Maka dia menjawab, aku golongan yang mencintai para sahabat, dan aku orang yang beriman kepada takdir, dan aku tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Maka gembira Ibn Abi Rabah dan menyatakan, is'al ma badalak, silakan tanya apa yang kau mau. Khamilina Azabullah masyhur, Iraq adalah tempat yang seperti itu. Munculnya sekian kelompok-kelompok sesat di sana. Maka takallamu qawmun indahu min ahli al-Iraq fashatamahum. Maka mulailah berbicara orang-orang Iraq mencerca beliau. Padahal ahli al-bayt. Tapi dicerca oleh mereka. Oleh Syiah. Wa anil hakam, riwayat lainnya. Hakam an Abi Ja'far qal, inna lanusalli khalfahum, yani al-Umawiyyah, fi ghairi taqiyyah. Diriwayatkan dari Al-Hakam, dari Abi Ja'far, menyatakan sungguh, kunyah beliau Abu Ja'far ya, kata Abu Ja'far rahimahullah, kami salat di belakang mereka para Bani Umayyah, min ghairi taqiyyah, dan aku bukan taqiyyah. Lihat, aku bukan taqiyyah. Ini juga menjadi pelajaran buat kita, bahwa sudah banyak muncul ucapan-ucapan Syiah, bahwasanya para ahli bait ketika berbicara tentang memuji sahabat Abu Bakar, itu taqiyyah saja. Atau salat di belakang Bani Umayyah, itu taqiyyah saja. Maka dikatakan tegas oleh beliau, fi ghairi taqiyyah, wa ashhadu ala Ali bin Husain annahu kana yusalli khalfahum fi ghairi taqiyyah. Dan aku pula bersaksi bahwasanya Ali Ibn al-Husayn juga sholat di belakang mereka, bukan taqiyyah. Dipersaksikan oleh Abu Ja'far. Dari Ahlul Bait juga. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa rawa Umar ibn al-Hubayt. Dari Yahya ibn Sa'id. Qala Ali ibn al-Husayn. Berkata Ali ibn al-Husayn. Wallahi ma qutil Uthman ala wajhil haq. Lihat ucapan beliau tentang Uthman. Wallahi ma qutila Uthman ala wajhil haq. Sungguh tidaklah Uthman dibunuh dengan kebenaran. Artinya beliau pun menyesali pembunuhan Uthman dan menyalahkan para pembunuh Uthman. Khamil ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan pula mereka bertanya kepada Ali Zaid al-Abidi. Sa'altu Aba Ja'far anil Mukhtar. Aku tanya kepada Abu Ja'far tentang Al-Mukhtar. Al-Mukhtar ini yang memberontak mengatasnamakan Ahlul Bait. Memberontak mengatasnamakan Ahlul Bait. Faqala, dijawab oleh Abu Ja'far dengan mengucapkan dan menukil ucapan Ali bin Al-Abidin. Inna Ali ibn al-Husayn qama ala babil Ka'bah. Sungguhnya Ali bin al-Husayn pernah berdiri di pintu Ka'bah. Kemudian menyalahkan dan melaknat Al-Mukhtar. Faqala lahu rajul, maka berkata seseorang kepadanya, ja'alanillahu fidaka, Allah jadikan aku sebagai jaminan untukmu. Engkau melaknat dia Al-Mukhtar, padahal dia terbunuh karena membela engkau ahli bait. Lihat orang tadi terheran-heran, engkau menyalahkan Al-Mukhtar, padahal dia terbunuh dibantai karena membela engkau ahli bait. Innama dzubiha fikum, dia disembelih karena engkau, karena kalian wahai ahli bait. Dijawab oleh Ali bin Husain Zainal Abidin, innahu kana kadzdzaban, dia adalah seorang pendusta. Yakdzib 'ala Allah wa 'ala rasulih, dia berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama rasulnya. Enggak dibahas yang lebih rendah dari itu, tapi tidak kalah jeleknya berdusta atas nama ahli bait. Yang disebut dua, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama rasulnya. Padahal juga mereka berdusta atas nama ahli bait. Tetapi yang lebih membuat mereka marah adalah mereka berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Demikian pula diriwayatkan dari Affan ibn Muslim, قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال قال علي بن حسين بركات علي بن حسين علي زين العابدين أحبونا حب الإسلام cintailah kami dengan kecintaan Islam. Wallahi ma zala bina ma taqulun hatta baghadtumuna ila an-nas. Cintailah dengan cinta Islam. Sungguh kalian terus memperlakukan kami dengan berlebihan sampai kalian menjadikan kami dibenci oleh manusia. Baghadtumuna an-nas ila an-nas. Kalian menjadikan kami dibenci oleh manusia. Lihat ucapan yang bijak dari beliau. Ahibbuna hubbal Islam. Cintai dengan kecintaan Islam, kecintaan yang diajarkan dalam Islam, dalam Quran wa Sunnah, kecintaan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, persaudaraan yang kita dituntun oleh Allah dan Rasulnya, tidak berlebihan, tidak ghulu, tidak ifrat. Kalau kalian terus berlebihan terhadap kami, justru kalian menjadikan manusia benci kepada kami. Qur'an asal melihat. Kalau tidak percaya tentang benarnya ucapan beliau ini, silakan kamu baca buku-buku Syiah yang mengatasnamakan Ahlul Bait. Kesimpulan terakhirnya, betapa jahatnya Ja'far Shadiq, betapa busuknya sifat dan perangai Ahlul Bait, betapa kurang ajarnya mereka, betapa kotor mulut mereka, betapa yang enggak pantas sama sekali. Bahwa dia marah karena direbut haknya oleh Abu Bakar wa Umar, maka Abu Bakar dicaci maki oleh kata Ali alaihi salam dalam bukunya. Memujinya alaihi salam tapi mencercanya dengan ucapan itu. Enggak pantas seorang Ali radhiyallahu taala anhu. Enggak pantas seorang yang mulia, seorang imam al-khalifah rabi'. Enggak pantas kemudian kayak anak kecil marah-marah karena direbut haknya, kemudian mencaci maki, mengejek dengan ucapan-ucapan yang menghinakan. Kita lihat kata-katanya, kita lihat kedudukan Ali. Jauh. Baina samai wa sumur pur. Lebih jauh dari bumi di bawahnya. Baina samai wal ard. Sangat jauh. Enggak pantas kita bandingkan. Apakah pantas ucapan Ali? Sama. Cukup dengan fitrah dan akal yang sehat, kita menyatakan ini enggak pantas. Ucapan Ali seperti itu. Demikian pula yang mengatasnamakan Ahlul Bait yang lain. Mengatasnamakan Ja'far Shadiq. Mengatasnamakan Al-Baqir, mengatasnamakan beliau Ali Zainal Abidin. Qul inna a'udzubikum muslimin syarhamati. Ahibbuna hubbal Islam. Wahai kaum muslimin, kalau kalian mencintai Ahlul Bait, cintailah dengan kecintaan Islam. Kecintailah karena mereka orang-orang yang mulia dan saleh. Cintailah karena mereka orang yang masya Allah di atas kitab was sunnah. Kalau ada dari turunan Ahlul Bait hari ini yang tadi disebut Al-Aidarus atau siapa lagi tadi, kalau kebetulan dia saleh, ya kita cinta. Sudah saleh, katanya Ahlul Bait lagi. Kalau ternyata dia adalah seorang yang saleh, seorang yang fasik, seorang yang jelek perangainya, jelek akhlaknya, jelek ibadahnya, seorang yang memusuhi para sahabat, mencaci maki mereka, terus kita mau memuliakan dari sisi mana? Dari keturunannya? Lam yusri' bihi nasabuh, kata Nabi. Nasabnya enggak bisa membantu apapun. Siapa yang amalnya tidak menyelamatkan yaumul qiyamah, maka turunannya enggak akan membantu apapun. Ini adalah prinsip penting dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini akidah yang harus diyakini oleh seluruh kaum muslimin, bahwa kalau amalannya tidak mendukung dia untuk masuk dalam jannah, amalannya tidak mendukung dia untuk selamat dari api neraka, maka keturunannya enggak membantu apapun. Lam yusri' bihi nasabu. Tetapi kalau dia amalannya baik, saleh, maka insyaAllah akan terbantu dalam keadaannya dia sebagai keturunan Rasulullah SAW. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyatakan dengan kalimat-kalimat a'immat min Quraisy, atau ucapan-ucapan dengan pesan-pesan beliau alaihi salatu wassalam, wa'atrati, ingat Allah Allah atas keturunanku, jagalah mereka, belalah mereka. Kalau bersama salah, bersama kesalehan, Selanjutnya, akhbarana, kata Syekh, menukilkan riwayatnya dari Syiar A'lamin Nubala. Semua tadi dinukil dari Syiar A'lamin Nubala oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Akhbarana Qubaysah ibn Uqbah. Qala akhbarana Sufyan an Ubaidillah ibn Abdurrahman ibn Muhib. Qala ja'a nafarun ila Ali ibn al-Husayn. Fa'atnau alaihi. Datang seseorang atau beberapa orang kepada Ali ibn al-Husayn. Ini Ali Zainal Abidin. Kemudian memujinya dengan pujian-pujian yang berlebihan. Maka apa kata Ali ibn al-Husayn? Ma akdzabakum wa ma ajra'akum 'ala Allah. Sungguh betapa lancangnya kalian kepada Allah, betapa dustanya kalian. Nahnu min salih qaumina. Kami adalah orang-orang yang saleh dari kaum kami. Maka cukup. Cukup katakan kami adalah orang saleh dari kaum kami, selesai. Menyatakan ma akdzabakum wa ma ajra'akum, sungguh betapa lancangnya kalian dan betapa dustanya kalian dengan ucapan-ucapan itu. Ingin dianggap sama dengan kaumnya, kami sama dengan orang-orang saleh yang lain. Qul inna a'udzubikumullah, padahal sudah kita katakan tadi bahwa beliau afqah di zaman yang paling faqih beliau, sampai dikatakan ma ra'aitu quraisy, aku tidak pernah melihat seorang Quraisy yang lebih faqih daripada beliau. Ali bin Husayn Zainal Abidin rahimahullah. Tetapi ma'adhalik, bersama dengan itu beliau berkata, jangan lebih-lebihkan aku. Aku sama dengan orang-orang saleh yang lainnya. Ini li syarafihi wa su'dadihi wa ilmihi, karena kemuliaan beliau dan karena keimaman beliau dalam ilmu. Karena ilmunya beliau dan karena ibadahnya yang masya Allah dan karena sempurnanya akhlaknya, beliau tidak senang untuk dipuji berlebihan. Dan ini yang namanya orang saleh. Undur kullu hadhihi an-nusus fi siyar a'lamin nubala. Kata Syekh hafizahullah, lihatlah nas-nas tadi di dalam kitab siyar a'lamin nubala. Qala Ibnu Fudail an Salim ibn Abi Hafsah sa'atu Abu Ja'far wa ibnuhu Ja'faran an Abi Bakr wa Umar. Diriwayatkan pula dari Fudail Ibn Fudail an Salim Ibn Abi Hafsa. Salim masih memiliki tasyayyuh tetapi menerima ucapan Ahlul Bait. Ketika dia katakan, aku bertanya kepada Abu Ja'far, ini yang dijuluki Al-Bakir, wa ibnuhu Ja'far, Ja'far As-Sadiq. Jadi Al-Bakir dan Ja'far As-Sadiq. Ditanya, aku tanya kepadanya tentang Abu Bakar wa Umar. Faqala, keduanya berkata kepada aku, ya Salim, tawallihima, tawallahuma, wabra' min aduwihima. Hendaklah engkau berloyal kepada keduanya, dan berlepas dirilah engkau dari musuh-musuh keduanya. Fa'innahuma kana imamai huda. Keduanya adalah dua imam pembawa hidayah, pembawa ilmu, bimbingan hidayah. Yani khulafa ar-rasyidin. Lihat ucapan al-Baqir, lihat ucapan as-Sadiq rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, Abu Ja'far al-Baqir dan Ja'far as-Sadiq rahimahumullah. Dua orang saleh, ketika ditanya tentang Abu Bakar wa Umar, dijawab, hendaklah engkau berloyal kepada keduanya dan berlepas diri dari musuh-musuh yang memusuhi keduanya, karena keduanya adalah imamai huda. Keduanya adalah imam pembawa bimbingan petunjuk, pembawa ilmu. Berkata Az-Zahabi setelah menukil riwayat ini, kana Salim fihi tahun zahir. Salim memiliki sifat kesyiah-syiahan. Tetapi ma'ahada fayuzbit hadal qawl al-haq. Tetapi bersama dengan itu, dia tetap konsekuen meriwayatkan ucapan dari Abu Ja'far al-Baqir dan dari Ja'far al-Sadiq. Dua-duanya turunan Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, min ahli al-bayt, yang dijuluki sebagai imam. Naam, imam bid-din. Kata Az-Zahabi, innama ya'ribul fadl zawil fadl dul fadl. Sesungguhnya akan mengenali keutamaan orang-orang yang utama adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Akan mengenali keutamaan orang-orang yang utama adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Wa kadzalika naqiluha Ibn Fudail syi'i thiqah. Demikian pula Ibn Fudail, dia adalah syi'i. Tapi siapa? Hati-hati. Yang saya katakan tadi. Dulu ketika bilang Syi'i, itu pencinta Ahlul Bait. Yang menyatakan dengan pujian pada Ahlul Bait dan pembela pendukung Ahlul Bait dan begitu. Tapi belum dikatakan Rafidhah. Hingga ketika mereka mencerca Abu Bakar wa Umar wa Uthman, baru dikatakan Ar-Rafidhah. Sehingga ada, disebutkan oleh Zahabi disini, Syi'iyun Thiqah. Dia Syi'i tapi Thiqah. Dan meriwayatkan apa adanya. Dia dengar begitu, dia sampaikan begitu. Maka ini kalau dikatakan pencinta Ahlul Bait, maka dia akan meriwayatkan apa yang diriwayatkan dari Ahlul Bait. Qul inna a'udzu bi rabbil. Tidak sebaliknya mereka berdusta atas nama Ahlul Bait. Adalah ucapan Ja'far as-Sadiq. Pada ucapan Ali bin al-Abidin. Ali bin Husain. Adapun Ja'far as-Sadiq rahimahullahu taala diriwayatkan dari Ali bin al-Ja'ad dari Zuhair bin Muawiyah, dia berkata, qala abi li Ja'far bin Muhammad. Berkata ayahku kepada Ja'far bin Muhammad. Yani Ja'far as-Sadiq, Ja'far bin Muhammad. Inna li jaran yaz'umu annaka tabra' min Abi Bakr wa Umar. Aku punya tetangga yang mengaku-ngaku menganggap bahwasanya engkau berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Apa jawaban Ja'far as-Sadiq rahimahullah? Barra Allahu min jarik. Semoga Allah melepaskan engkau dari tetanggamu itu. Semoga Allah membebaskan engkau dari tetanggamu itu. Wallahi inni la arju an yanfa'anillah biqarabati min Abi Bakar. Sungguh aku malah berharap semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dengan kekerabatanku dengan Abu Bakar. Dengan kekerabatanku dengan Abu Bakar. Walaqad istakaitu syikayatan fa'usaitu ila khali Abdurrahman. Aku kalau ada beberapa permasalahan, aku sampaikannya kepada Abdurrahman bin Al-Qasim. Turunannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Khun bin na'azakumullah, kata Ja'far as-Sadiq rahimahullah, aku justru berharap semoga aku mendapatkan kebaikan dan manfaat dengan kekerabatanku dengan Abu Bakar. Artinya menunjukkan memuliakan Abu Bakar. Apa kekerabatan beliau dari Abu Bakar? Istilah beliau, aku dilahirkan dua kali dari turunan Abu Bakar. Karena ibunya beliau turunan Abu Bakar, neneknya beliau juga turunan Abu Bakar. As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ibunya adalah Ummu Farwah. Ummu Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sedangkan ibunya sedangkan ibunya berarti neneknya adalah Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakr as-Siddiq. Ini Ja'far as-Sadiq. Wahai Syiah, wahai para Rafidhah, para penolak-penolak Ahlul Bait, apakah kalian tidak kenal dengan nama yang sering kalian sebut dengan Ja'far as-Sadiq? Apakah kalian tidak tahu bahwa beliau rahimahullah adalah ibunya dari turunan Abu Bakar dan neneknya juga dari turunan Abu Bakar, dan dia ketika berbicara tentang Abu Bakar memujinya dan bahkan berharap mendapatkan kebaikan karena dia masih memiliki keturunan dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan pula dari Uyainah, dari Ibnu Uyainah, haddatsuna an Ja'far ibn Muhammad walam asma minhu. Mereka menyampaikan kepadaku, ini orang banyak menyampaikan dari Abu dari Ja'far as-Sadiq, dan aku tidak mendengarnya langsung, bahwa beliau berkata, kana alu Abi Bakr yud'auna ala ahdi Rasulillah, alu Rasulillah. Keluarga Abu Bakar di zaman Rasulullah SAW sudah disebut keluarga Rasulullah. Keluarga Abu Bakar, kata Ja'far as-Sadiq, sudah disebut keluarga Rasulullah SAW karena sudah begitu bercampur. Rasulullah SAW menjadi mantunya Abu Bakar, Abu Bakar menjadi wali, menjadi dan anaknya menjadi istri Rasulullah SAW. Qul a'udzubikumullah. Qala Muhammad ibn Fudail dari Salim ibn Abi Hafsah. Ini yang tadi kita bacakan, bahwa aku bertanya kepada Abu Ja'far dan anaknya Ja'far, Abu Ja'far al-Bakr dan anaknya Ja'far al-Sadiq dengan pertanyaan tadi. bagaimana pendapat tentang Abu Bakar dan Umar? Dia jawab, ya Salim, ayasubur rajul jadjam, ya Salim, apakah mungkin seseorang mencela kakeknya sendiri? La nalatni syafa'a Muhammad yawmal qiyamah illam akun atawallahuma wa abra min aduwihima. Sungguh aku enggak akan dapat pembelaan syafaat dari Rasulullah kalau aku tidak berwala kepada Abu Bakar wa Umar. Kalau aku tidak berlepas diri dari mereka-mereka yang memusuhi Abu Bakar wa Umar, aku khawatir enggak dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku tidak berwala kepada Abu Bakar wa Umar. Kalau aku tidak memusuhi atau tidak berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Abu Bakar wa Umar, bagaimana aku akan mencerca kakekku sendiri? Kenapa dikatakan kakekku sendiri? Karena sudah kita katakan tadi, ibu beliau adalah Ummu Farwah, dan itu adalah anaknya Qasim, anaknya Muhammad, anaknya Abu Bakar, dan juga neneknya. Hiya Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakr. Asma anaknya Abdurrahman, anaknya Abu Bakar. Walihada kana yaqulu, oleh karena itu Ja'far Sadiq menyatakan, waladani Abu Bakr as-Siddiq marratain, sungguh Abu Bakar melahirkan aku dua kali. Ini dari turunan Abu Bakar, dilahirkan turunanku dua kali. Dari Ummu Farwah dan juga dari Asma. Ikhwan fillah, jazakumullah khairan muslimin yang saya hormati. Sehingga kalau kita baca sejarah Ja'far Shadiq dan kisah hidup beliau dalam kitab-kitab Siyar Alamul Dalal misalnya, atau kitab-kitab para ulama Ahlussunnah, kemudian kita baca Ja'far Shadiq yang didukil oleh kitab Syiah dari buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, kita akan melihat dua sosok yang sangat berbeda jauh. Sangat berbeda. Sehingga dikatakan oleh seseorang kepada kaum Syiah, sungguh Ja'far yang kalian sebut bukan Ja'far Shadiq yang kita kenal. Ja'far Shadiq yang kalian sebutkan bukan Ja'far Shadiq Ahlul Bait yang kita kenal dengan riwayat-riwayatnya, ucapan-ucapannya dan kesolehannya. Demikian Al-Baqir yang kalian sebut tidak sama dengan Abu Ja'far Al-Baqir yang kita kenal dengan kesolehannya. Demikian pula Ali Zainal Abidin yang kalian sebut-sebut sungguh tidak sama dengan Ali Zainal Abidin yang kita kenal kesolehannya. Ikhwan ibn a'azakullahu muslim yang saya hormati. Mereka meriwayatkan dari tokoh-tokoh ini tadi. Aku mendatangi Ja'far Shadiq. Tiba-tiba aku melihat mereka sedang merayakan perayaan. Kulah sampaikan. Perayaan apa? Ternyata perayaan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Bertentangan dengan ucapan ini. Bertolak belakang 180 derajat. Lebih aneh lagi, bahwa hari ini hari yang lebih besar dari hari-hari raya lainnya, dan hari ini 3 hari 3 malam Allah menyatakan dan memerintahkan kepada para malaikatnya untuk berhenti mencatat dosa-dosa mereka. Bebas berbuat apapun ketika itu. Agama apa? Dan Ja'far yang mana yang ngomong kayak gitu itu? Ja'far alaihi salam, Al-Baqir alaihi salam, Al-Imam As-Sadiq. Yang mana yang dimaksud? Yang sampai menyatakan dibebaskan untuk berbuat dosa 3 hari, 3 malam, bebas berbuat apapun. Ini agama yang mengerikan. Sama sekali tidak bisa diatasnamakan Islam sedikit pun. Masih ada lagi tipu daya mereka kaum Syiah, sangat banyak, dan sungguh tidak cukup tempat ini untuk membahasnya dan tidak cukup waktu untuk membahasnya. Kalaupun kajian rutin mungkin berapa kali hari akan selesai, dan faedahnya cuma satu, mereka sesat, selesai, cukup. Ini satu buku judulnya khusus Yaumul Ghufran, hari perayaan Syiah merayakan kematian Umar bin Khattab. Satu buku khusus. Satu buku lagi Syiah wa Tahriful Quran. Dan satu lagi buku beliau yang sedang kita baca. Dan masih banyak kitab-kitab lain. Bahkan kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Meli'ah, penuh dengan bantahan-bantahan terhadap Syiah. Walhamdulillah, karena syubhat-syubhat mereka kuno sudah sejak dulu, maka bantahannya sudah tuntas. Tinggal siapakah yang mau membaca. Mau membaca kitab-kitab para ulama ahlu sunnah, akan terbantah semua syubhat-syubhat mereka. Yang sepintas kelihatannya membingungkan, semuanya sudah terjawab. Semuanya sudah terjawab. Qul inna a'udzu billahi, kata Syekh Rabi, hafizahullah dalam kitabnya ini, tipu daya Rafidhah. Masih ada waktu sedikit. min makayid rawafid, min makayid ar-rawafid annahum li shiddati fujurihim wa haqdihim 'ala al-Qur'an wa as-sahaba qad imtaddat aydihim al-kha'inah lil-Qur'an al-'azim. Di antara tipu daya para Rafidhah Syiah, dan karena jahatnya mereka dan dengkinya mereka terhadap Al-Qur'an dan terhadap para sahabat, maka tangan-tangan mereka terjulur, tangan-tangan khianat mereka terjulur untuk ngotak-ngatik Al-Qur'an. Tubadil fihi wa tuharrif wa tazid wa tanqus, mereka tambahi, mereka kurangi, mereka rubah, kama tasya, sesuai keinginan mereka. Lahum ahwa'uhum, sesuai dengan hawa nafsu mereka yang disandari, atau hawa nafsu mereka yang bersandarkan kepada kedengkian. Wali kitab hadza ayyuhal qari baina yadayhi satara al-kathir. Dalam kitab ini insyaallah akan ada sekian banyak bukti-bukti tahrif mereka terhadap Al-Qur'an. Setiap ada kalimat mereka akan bisa tafsirkan kepada urusan mereka. Masalah kemaksiatan dan ketaatan, mereka katakan kemaksiatan itu menentang Ali, ketaatan itu memilih Ali. Jadi barang siapa yang ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nara jahannam, barang siapa yang menentang Ali maka baginya neraka jahannam kekal dalamnya selama-lamanya. Masya Allah, mengerikan sekali. Semua dilarikan ke sana. Tidak ada agama bagi mereka kecuali dua. Harus mengikuti imam dan memusuhi para penentang imam. Imamnya fiktif, namanya disebut tapi orangnya bukan yang kita maksud. Mereka membuat tahrif-tahrif yang seperti itu dalam rangka menuangkan kedengkian mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Wa ma akthara tabakihimul fajir min tahrifil Qur'an wa humul muharrifun. Betapa banyak mereka berpura-pura menangis karena Qur'an yang dirubah-rubah, padahal mereka sendiri merubah Al-Qur'an. Jadi jangan tertipu dengan tangisan mereka ketika menangis Al-Qur'an. Ini gara-gara Abu Bakar wa Umar. Ini gara-gara mereka, para sahabat-sahabat yang durjana, yang merubah-rubah Al-Quran. Ini harus ada kalimat ini, harus ada kalimat itu. Menangis mereka. Sungguh-sungguh keluar air mata. Tapi tabakau. Nangis-nangisan. Berupaya supaya nangis. Menggambarkan betapa sedihnya Al-Quran dirubah-rubah oleh para sahabat. Padahal mereka lah al-muharrib. Ini tipu daya. Orang-orang awam yang hanya mengukur dengan perasaan tertipu. Orang ajar ya para sahabat. Menganggap bahwa orang ini pembela Al-Quran. Buka bukunya. Membela sunnah nabawiyah. Aku membuka buku Sahih Bukhari ini sungguh. Dengan berwudu lebih dulu. Aku takut. Memegang buku yang suci seperti ini. Dengan tangan yang kotor dan najis. Aku berupaya untuk bersih. Masya Allah, pembela sunnah. Sampai ketika dalam satu hadis, kok ada hadis yang seperti ini? Masuk akal. Ini jangan-jangan Abu Hurairahnya gak benar. Tapi kalau Bukhari-nya, kayaknya gak mungkin. Bukhari-nya yang dibela, Abu Hurairahnya dicela. Alhamdulillah, ini namanya politik belah bambu. Mau mencari yang itu. Kalau Bukhari, seorang alim yang gini, masukkan hadis yang seperti ini, kayaknya gak mungkin. Mesti ini berarti Abu Hurairah ini gak benar. Terkesan pembela sunnah. Sama ketika baca Quran, wa Ali Imran ala al-alamin, dimuliakan Ali Imran ala al-alamin. Sedih saya. Ini ayat gak benar. Masa Ali Imran dimuliakan di atas seluruh alam, Ali Muhammad tidak dimuliakan? Mustahil. Tidak mungkin. Berarti ini harusnya ada Ali Muhammad. Ini gara-gara mereka, para sahabat yang merubah-rubah Al-Quran. Apa katanya? Pembela Al-Quran. Dan mereka, para sahabat, perusak Al-Quran. Pembela Ahlul Bait. Ali Muhammad tidak disebutkan. Ini kejahatan mereka. Tipu daya mereka. Dan Alhamdulillah, yang tertipu hanya ghawghaiyun wal juhala. Orang-orang ngawur, orang-orang bodoh, orang-orang yang sangat awam yang enggak ngerti apa-apa, dia tertipu. Orang yang memiliki pengertian sedikit saja tentang Quran was sunnah, insyaallah akan mantap di atas tauhid was sunnah, di atas Quran was sunnah, enggak akan tergoyahkan dengan syubhat-syubhat pasaran, syubhat-syubhat yang murahan dari si Arab. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Termasuk diantaranya apa yang pernah dibahas oleh tokoh Syiah yang buta tentang masalah ayat Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, berpaling dan berbuka mata. Ketika datang seorang yang buta. Kita tahu tafsirnya dari para ulama ahli tafsir, bahkan dari mulai para salafus saleh, dan itu merupakan kemuliaan Rasulullah SAW, ditegur langsung oleh Allah, jangan begitu, jangan berbuka mata. Itu kemuliaan Rasulullah SAW, dan itu dalil maksumnya Rasulullah. Rasulullah SAW terjaga, terlindungi dari kesalahan. Begitu berbuka mata ditegur oleh Allah, jangan berbuka mata. Apakah berbuka mata terpaling? Tetapi orang ini, si Syiah tadi, membaca ayat ini, ini enggak benar tafsir ahli sunnah ini. Tafsir mereka. Masa Rasulullah berbuka masam? Tidak. Rasulullah bermuka manis, tidak berbuka masam. Yang berbuka masam itu orang-orang kafir ketika didatangi dakwah oleh Rasulullah SAW. Ditafsirkan, diganti oleh mereka, ditahan, diseret sana kemari. Terkesan dia yang membela Nabi. Ahlu sunnah yang mencerca Nabi. Dikatakan berbuka masam dan seterusnya. Subhat berikutnya lagi. Khamilin ha'azakumullah kumusim yang syarumati. Kita katakan dengan jawaban yang tegas bahwa itu bukan mencerca Nabi, tapi membuktikan maksumnya Rasulullah. Apa makna maksum? Dijaga dari kesalahan. Ini kalau ada sesuatu yang salah, akan ditegur oleh Allah. Sehingga beliau terjaga dari kesalahan, kesalahan. Itu makna al-maksum. Khamilin a'azakumullah, termasuk syubhat dari mereka, tipu daya mereka. Kathiran min kuttabir rawafid. Ini saya bacakan khusus karena ini yang banyak terjadi di tengah kita sekarang ini. Tara kathirun min kuttabir rawafid. Kamu lihat penulis-penulis Syiah Rafidhah. Al-bari'ina fil makr wal hiyal, yang ahli dalam membuat tipu daya, yang ahli dalam bikin makar-makar, rencana-rencana jahat, mereka sering menulis. Dan juga kathirun min as-siyasiyyin, dan para politikus-politikus mereka sering menulis kalimat-kalimat yang syubhat. Yang mereka yastahin yuhawwinun min sya'ni khilafihim, mengecilkan perselisihan antar mereka dengan kaum muslimin. Ini syubhat. Dianggap kecil, sepele. Wa yaqulun, mereka berkata, innal khilafa bainana wa bainahum innama huwa fil furu', wal khilafa baina a'immatil Islam, sesungguhnya perbedaan kita dengan Syiah itu hanya perbedaan furu, perbedaan ijtihad saja, sama seperti perbedaannya mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki, seperti perbedaannya mazhab-mazhab lainnya, sama. Astagfirullah. Di antara tulisan-tulisan mereka sudah dijawab oleh Syekh Rabi. Maka jawaban beliau, hafizahullah, hasrukal khilaf baina ahli sunnah wa syiah fil furu', wa anna min mawadi'il ijtihad, engkau menganggap perselisihan antara sunnah dengan syiah hanya masalah furu', hanya masalah ijtihad di beberapa tempat saja, dan kamu mempermisalkan permisalannya sama seperti perbedaan bacaan basmalah, perbedaan masalah puasa dan berbuka, apakah ketika matahari sudah hilang sama sekali atau ketika cahaya sudah hilang, sama seperti perbedaan masalah pembagian peperangan, itu kamu permisalkan seperti itu. Fahadal hasr wa hadha tamsil ghairu sahih. Permisalan kalian dan contoh kalian, ucapan kalian tadi tidak benar. Fa inna hunaka khilafun jazimah, karena perbedaan kita dengan Syiah ada perbedaan yang sangat besar. La yajuzu iqbaluha, yang tidak boleh kita lalaikan. Li'annaha ma'rufah, karena kesalahan mereka sangat besar dan sangat dikenal. Inda ulufin minal ulama, dikenal oleh ribuan para ulama, wa tullabil ilm, ribuan para pencari ilmu, para ahli ilm, al-muthaqqafin, yang dalam ilmu mereka. Bahkan Yahudi wan Nasara, sampai Yahudi dan Nasrani pun tahu sesatnya Syiah. Bi annaha khilafun jasima, tanyakan pada Yahudi perbedaan Syiah dengan muslimin ahli sunnah seberapa, Nasrani Yahudi tahu. Oh, sangat besar perbedaannya. Wa ana as'alu, kata Syekh Rabi. Syekh Rabi, ana as'alu, aku tanya padamu wahai orang-orang yang ngomong seperti ini. Karena banyak, enggak disebutkan namanya biar kena semuanya. Orang-orang yang selalu mengatakan kenapa sih kita ragu. Jadi karena dia mazhab kelima kan beres. Anggap saja mazhab yang berikutnya. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Syi'i, selesai. Kita katakan pada orang-orang seperti ini. Hal tajhal. Mauqaf Syi'ah al-imamiyah al-Isma'iliyah minas sahabah. Apakah engkau berpura-pura bodoh tentang sikap mereka terhadap para sahabat? Ustaz. Sikap mereka terhadap para sahabat yang mengerikan. Yang kedua. Wa as'aluk. Aku tanya kepadamu juga. Hal al-imam inda Syi'ah minal furu' atau minal usul? Saya tanya. Masalah imam. Menurut Syi'ah, usul atau furu'? Usul. Sedangkan perbedaan kita dengan mereka masalah imam. Berarti masalah usul. Karena mereka menganggap masalah imam masalah usul. Masalah prinsip. Sedangkan perbedaan kita dengan mereka masalah imam. Mereka tidak mau mengakui Abu Bakar wa Umar. Kita mengakui. Berarti usul menurut mereka. Yang ketiga. As'aluk. Wal ijabu ma'rifatil a'immah inda Syi'ah minal furu' atau minal usul. Wajibnya mengenali para imam-imam dengan keistimewaannya, alimul ghaib misalnya dan seterusnya, itu menurut Syiah furu' atau usul? Kata mereka usul, prinsip. Baik, berarti perbedaan kita perbedaan usul. Itu yang ketiga. Yang keempat, hal i'tiqadi 'ismatul a'immah 'inda Syiah min usul al-furu'. Keyakinan Syiah tentang maksumnya imam. Oh, imam itu maksum, terjaga dari kesalahan. Usul al-furu'. Pasti orang Syiah mengatakan itu usul. Kalas, berarti perbedaannya masalah prinsip juga. Yang keempat. Wa halil wasiyah li Ali. Sekarang yang kelima. Wasiat, masalah wasiat. Apakah Rasulullah SAW mewasiatkan pada Ali atau tidak? Tentang khilafah. Usul atau furu'? Menurut kalian? Wahai corong-corong Syiah, wahai mutasyayyi'in, wahai rafidhi. Mereka akan berkata, usul itu prinsip itu. Baik, berarti perbedaan kita perbedaan prinsip. Kita menganggap Rasulullah SAW tidak mewasiatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan, la, manusia tidak akan berselisih tentang Abu Bakar. Wasadaqa Rasulullah SAW. Dan benar beliau, tidak berselisih manusia tentang Abu Bakar. Tidak perlu pakai wasiat. Yang keenam, halil iman bil mahdi al muntazar, tentang imam mahdi yang akan datang nanti. Masalah usul atau furu'? Mereka akan berkata usul. Berarti perbedaan kita perbedaan usul. Kamu menganggap imam mahdi itu sudah pernah muncul dan kemudian masuk ke gua Samirra, enggak keluar-keluar, dan mereka menunggu di pintu gua keluarnya. Itu Imam Mahdi menurut mereka. Adapun Imam Mahdi menurut Ahlu Sunnah, nanti di akhir zaman, sebagaimana manusia biasa lahir dengan nama Muhammad bin Abdullah dari Quraisy, dari turunan Al-Hasan. Usul atau furu'? Mereka mengatakan ini prinsip, usul. Kelas. Berarti perbedaannya perbedaan prinsip, dasar agama. Kemudian ikhwan ibn a'azakumullah, halil iman birraj'ah وما يتبعها وما يترتب عليها عند الشيعة للفروع والأصول. Iman dengan akidah raj'ah. Tahu raj'ah? Reinkarnasi. Reinkarnasi itu kalau orang sudah mati nanti akan lahir lagi dalam bentuk lain. Itu akidah Syiah. Kita tanyakan itu menurut kalian usul atau furu'? Pasti mereka akan mengatakan itu prinsip akidah. Itu berarti akidah dasarnya sudah beda. Kita tidak meyakini adanya raj'ah, reinkarnasi. Itu agama Hindu atau Buddha. Agama Islam tidak menganggap seperti itu. Meninggal, dia di alam barzah, sampai dibangkitkan yaumul hisab, kemudian dia hisab, kemudian imma jannah wa imma nar. Tidak ada raj'ah. Baik, yang ke-8. Wa hal iddia'uhum ala sahaba annahum harraful Qur'an. Keyakinan mereka, anggapan mereka bahwa para sahabat merubah Al-Quran. Prinsip atau furu'? Menurut mereka. Khairin a'azakumullah. Tentu mereka mengatakan itu prinsip. Karena masalah Al-Quran masalah prinsip. Tapi berarti Al-Qurannya sudah beda. Kamu menganggap Al-Quran sudah diubah-ubah. Sedangkan kaum muslimin menganggap Al-Quran ini adalah yang sempurna sesuai dengan perintah Allah. Inna sesuai dengan berita dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah, keyakinan seluruh kaum muslimin walhamdulillah rabbil alamin. Enggak ada perbedaan antara kita dengan seluruh kaum muslimin di negeri ini kecuali Syiah. Yang mengawal Quran ini telah dirubah-rubah, telah diganti oleh para sahabat. Yang berarti di samping menuduh dan mencaci maki para sahabat, juga mereka meragukan Al-Qur'an. Meragukan Al-Qur'an itu kira-kira permasalahan surur, istihadiyah atau permasalahan yang mendasar yang menyebabkan orang jadi kafir. Berapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan tentang Al-Qur'an tidak ada keraguan? Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian ayat. Allah katakan dalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab yang la raiba fi. Allah katakan di sekian tempat la raiba fi, la raiba fi. Wala syakka fi. Wala miryata fi. Enggak ada keraguan pada Al-Qur'an. Maka siapa yang menganggap ada keraguan berarti dia menentang Al-Qur'an dan menyalahkan ucapan Allah yang menyatakan la raiba fi. Oh, ini Quran tidak jelas, masih banyak yang dirubah-rubah oleh para sahabat. Ikhwani bin a'azakumullah, yang kesembilan. Al-i'tiqaduhum fil a'immati annahum ya'lamuna al-ghaib. Keyakinan kalian wahai Syiah bahwa para imam-imam ma'sum mengetahui yang ghaib. Mengetahui yang ghaib. Itu menurut kalian furu atau usul? Prinsip atau urusan yang hadiah yang kita bisa tasamu kalau kita berbeda? Mereka dengan tegas menyatakan ini prinsip. Bahwasanya imam harus alimul ghaib. Kalau tidak alimul ghaib, bukan imam, katanya. Khamilina azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati. Adapun ahli sunnah menyatakan yang alimul ghaib hanya Allah SWT. Nabi saja tidak alimul ghaib. Nabi saja tidak alimul ghaib. Khamilina azakumullah. Maka ini adalah perkara yang sangat mengerikan, perkara yang urusannya dengan iman wal kufur. Allah katakan dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang alimul ghaib satu-satunya dan Allah tidak menunjukkan perkara-perkara ghaibnya illa man irtada min rasul, kecuali kepada beberapa orang rasul yang diridhai. Berita-berita tentang yang ghaib. Bukan seluruh ilmu ghaib, tidak. Beberapa yang ghaib. Kalau beberapa yang gaib yang Allah beritahukan pada Nabi, Nabi beritahukan pada kita, kita pun jadi tahu. Di akhir zaman nanti ada Dajjal. Lu tahu dari mana? Kok kamu tahu yang gaib? Ya, diberitahu oleh yang maha tahu yang gaib. Nanti akan muncul Dajjal, akan turun Nabi Isa, akan begini, akan begitu. Di akhir zaman, diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Adapun yang alimul gaib, hanya Allah SWT. Dan Nabi diperintah oleh Allah, katakan lau kuntu a'lamul gaib. Kalau saja aku tahu yang gaib. Ini juga dalil bahwa Nabi tidak tahu yang gaib. Sehingga perbedaan ini perbedaan yang sangat asasi, sangat mendasar. Yang ke-10. Hal taqiyah inda Syiah wa sunnah min al-furu'. Baik taqiyah menurut Syiah dan menurut ahli sunnah, usul atau furu'? Taqiyah itu berdusta. Menyembunyikan kesyiahannya. Khamilina'azakumullah. Sampai-sampai mereka menyatakan, mengatasnamakan ahli bait bahwa taqiyah adalah agama kami. Kata mereka. Berarti prinsip. Berarti perbedaan kita perbedaan prinsip. Kita menyatakan taqiyah haram. Berdusta itu haram. Adapun apa yang disebut tipu daya dalam perang, bukan berdusta, tapi tauriyah. Al-harbu khidah. Dan dikatakan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW, idza ghaza qauman warra bi ghairiha. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala fi riwayah, Rasulullah SAW kalau akan memerangi satu kaum, warra bi ghairiha, mengesankan bukan ke sana. Ini tauriyah. Berjalannya ke arah lain. Ini tauriyah, bukan berdusta. Tapi mereka membolehkan dengan ainul kadzib, sebenar-benarnya dusta, untuk menutupi dirinya. Sehingga sampai sekian lama dia menyatakan, saya bukan Syiah, saya bukan Syiah, saya bukan Syiah. Sampai muncul tokoh dari kalangan tokoh Syiah yang menyatakan, sudah saatnya terang-terangan, jangan takiyah terus. Baru dia berani menyatakan, iya, saya Syiah. Mulai bikin perayaan-perayaan, mulai bikin berbagai macam acara-acara Syiah. Kalau kaum muslimin ahlus sunnah tetap tidak memperingatkan, diam, tidak menyampaikan kalau ini sesat, bahaya terhadap saudara-saudara kita, anak-anak kita, kaum muslimin, hati-hati. Akan dirusak akidah kaum muslimin dengan kesesatan-kesesatan yang seperti ini. Kaifa takunu taqiyyan min al-furu' wa hiya indahum tis'ata a'syar ad-din. Kata Syekh Rabi, bagaimana taqiyyah dikatakan furu'? Taqiyyah itu menurut mereka 9/10 agama. 9/10 agama. Sisanya cuma 1/10. Yang 9/10-nya taqiyyah. Qala wala dina liman la taqiyyata lahu, tidak ada agama tanpa taqiyyah, kata mereka. Wa yansibuna ila Abi Ja'far al-Baqir. Mereka menganggap ini ucapan Abu Ja'far al-Baqir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Ja'far al-Baqir berlepas diri dari ucapan mereka dan berlepas diri dari ucapan-ucapan dan tuduhan-tuduhan mereka. Wa aballahu lana wa lakum fi dinihi illa taqiyyah. Kata mereka, Abu Ja'far berkata, sesungguhnya Allah menolak untuk kita dan kalian kecuali taqiyyah. Silakan buka kitab Al-Kafi oleh Al-Kulaini juz kedua, halaman 217 sampai 219. Wa hal al-aqaid yukaffir biha syiah man la yadinu biha. Bahkan taqiyyah sampai-sampai sebagian mereka mengkafirkan yang lainnya kalau tidak mau taqiyyah atau tidak percaya pada kebolehan taqiyyah. Yang ke-11. Hal tajidu qubur wa tawaf haulaha. Membangun kuburan, membuat kubah-kubah di kuburan, tawaf mengelilingi kuburan, nazar-nazar untuk kuburan, usul atau furu'. Qanibna azakumullah, ahlu sunnah menganggap bahwa itu adalah jalan kepada kesyirikan, bahkan sampai kepada kesyirikan. Sedangkan mereka menganggap bahwa itu pemuliaan kepada ahlul bait. Nikahul mut'ah yang ke-12. Apakah usul atau furu' menurut mereka? Yang rakhasa bihi Nabi SAW indal hajah, yang pernah dibolehkan oleh Nabi ketika ada hajat, ada darurat, dan kemudian dibatalkan kembali, dimansuhkan oleh Rasulullah sendiri ila yaumil qiyamah. Fastabaha syiah, kemudian dibolehkan oleh Syiah, dan kemudian diriwayatkan keutamaan-keutamaannya. Apa di antara ucapan mereka? Kata mereka, man tamatta bimra'atin mu'minatin ka'annama zaral ka'bah 70 marrah. Siapa yang mut'ah dengan wanita mukminah, maka seakan-akan dia ziarah ke Ka'bah 70 kali. Wa qauluhum, dan mereka juga berkata, diriwayatkan oleh as-saduq an-sadiq, diriwayatkan dari orang jujur, dari as-sadiq. Siapa yang dimaksud as-sadiq? Ja'far as-sadiq, mengatasnamakan ahlul bait. Astagfirullah. Apa katanya? Qala, dia berkata, innal mut'ah dini wa dini abai. Mut'ah adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Faman 'amila biha 'amila bidinina. Siapa yang mengamalkannya, berarti dia mengamalkan agama kami dan agama nenek moyang kami. Ini ahlul bait. Wa man ankaraha ankara dinina wa taqada bighairi dinina. Dan siapa yang mengingkari mut'ah, mengingkari agama kami dan mengingkari apa yang kami yakini. Dan kata mereka, mut'ah ini a'bomul usul, sebesar-besar prinsip-prinsip agama. Dan mereka menganggapnya mut'ah itu asl min usulid din. Sampai mereka meriwayatkan pula ucapan, man tamat maratan, siapa yang mut'ah sekali, derajatnya seperti Husain. Dan siapa yang mut'ah dua kali, derajatnya seperti derajat Al-Hasan. Siapa yang mut'ah tiga kali, derajatnya sama dengan derajatnya Ali bin Abi Thalib. Dan siapa yang mut'ah empat kali, derajatnya seperti derajatku. Meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Kata Syekh Rabi, yang kalau nikahnya tiap hari, berarti lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa empat kali mut'ahnya? dengan sekian kali, dengan banyak orang kena asyik dia. Memang hobinya hidung belang, dia terlalu mut'afana mut'afini. Bagaimana kira-kira? Lebih mulia dari Nabi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiin. Ini agama yang mengerikan. Natla salama wal afiyah. Semoga dengan pengenalan sepintas. Saya katakan sepintas karena kitabnya berjilid-jilid tentang kesesatan mereka. Cukup dengan sepintas ini insyaAllah. Bahwa kita memperingatkan diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita dan kaum muslimin, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, bahaya Syiah Rafidhah, bahaya kesesatan mereka. Jangan sampai merambah ke keluarga kita dan kepada sahabat-sahabat kita kaum muslimin. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka, kepada Tauhid wa Sunnah, kepada Al-Quran, kepada ucapan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, radhiyallahu anhum ajma'in. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi واصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته